الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان مسلمين مسلمة sidang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita sampai ke nombor 188 halaman 475 insyaallah. Al-khamisu عن أم المؤمنين أم سلامة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة يا 187 kita langkah jauh dah okey tak apa insyaallah الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم تهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن حرقنا في نسيبنا حرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan orang yang melaksanakan hukum-hukum Allah dan orang yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menaiki sebuah kapal dengan mengundi, sehingga sebahagian mereka ada yang tinggal di bahagian atas dan sebahagian lainnya berada di bahagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bahagian bawah membutuhkan air atau memerlukan air, maka mereka harus melewati orang-orang yang di atasnya. Lalu mereka berkata, seandainya kami membuat lubang pada bahagian kami dan tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kami, Jika mereka membiarkan apa yang dikehendaki orang-orang yang berada di bawah, nascaya mereka semua akan binasa. Tetapi jika mereka mencegah perbuatan itu, nascaya mereka selamat dari semua dan semua akan selamat. Hadis riwayat Bukhari. Nabi memberi umpamaan yang sangat jelas. Ada orang yang naik, yang ingin naik kapal, jadi undi. Ada yang bagian atas, ada bagian bawah. Orang yang bagian bawah, kalau dia nak air, dia terpaksa naik atas. Dia melalui orang-orang yang di atas. Orang ni nak naik kapal beramai-ramai, tapi diundi. Siapa bagian atas, siapa bagian bawah. Faham? Kapal. Jadi yang bagian atas, bagian atas, bagian bawah. Bila diundi, yang bagian bawah kena turun bawah lah. Ya, yang atas bagian atas. Bagi orang di bawah ni, kalau dia nak dapatkan air, tentu naik atas. Ya. Bila naik atas, tentulah dia mengganggu orang-orang di atas sebab dia melalui orang-orang di atas. Dia mengatakan, orang di bawah ni, apa salahnya kita lubangkan ni? Jadi air terus masuk. Tak payah lu atas. Jadi orang-orang yang di situ, kalau ditegah, dia selamat. Kalau tak ditegah, kalau dilubangkan, kapal itu akan tenggelam semua. Ini bermakna, yang mana kita bincang tempoh hari, bila melihat maksiat, kita semua sama-sama kena cegah. Sebab maksiat ini, kalau kita tak cegah, akibatnya, balanya menimpa kepada semua. Jadi Nabi buat pemisalan yang mudah sekali. Yang ini, katakan satu orang ataupun ramai-ramai ingin menaiki kapal. Diundi. Siapa dapat bagian bawah dan siapa dapat bagian atas. Orang yang bagian bawah atau tengah-tengah kapal tu, kalau nak ambil air, air laut ke mana? Atau kat sungai ke mana? Dia kena naik atas. Bila naik atas, dia bawa air ke bawah tu, tentu mengganggu orang-orang di atas. Jadi orang bawah ni mengatakan, tak payahlah kita ganggu mereka. Macam mana kita bocorkan kat sini? Ini bagian kita. Dia rasa ini bagian kita. Orang lain tak boleh lihat ini bagian kita. Tetapi kalau betul dibocorkan, apa akan berlaku? Kapal akan tenggelam, semua akan mati. Dari hadis ini menunjukkan, siapapun melihat kemungkaran, ramai-ramai kena cegah. Kalau tidak dicegah, bala yang akan menimpa kepada semua. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan banyak hujah mengatakan, kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita tidak tegah, terutama kemungkaran yang besar, kalau Allah turunkan bala, kalau Allah turunkan bala, yang mendapat bala ni bukan orang baik saja, bukan orang jahat saja, tapi orang baik, kiai ke, ustaz ke, dia kena. Jadi hadis ini memberi dorongan supaya kita sentiasa mengikut apa yang Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Apabila kamu melihat kemungkaran, adalah kamu ubah dengan tangan kamu. Kalau tidak mampu, dengan mulut kamu, dengan lisan kamu. Kalau tak mampu, dengan hati yang dibenci. Tetapi yang ketiga ini menunjukkan iman yang lemah. Dan kita bila dah bincang di kuliah yang lalu, kita dijadikan oleh Allah SWT antaranya demi untuk mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Allah mengatakan, Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik kaum. Kenapa jadi sebaik-baik kaum? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengambil tugas, mengambil peranan, mengambil tanggungjawab, ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Dan menegah daripada kemungkaran. Jadi kalau nak jadi kaum yang mulia di sisi Allah SWT adalah menegah daripada keburukan, orang buat keburukan. Dan kita dah bincang di kuliah yang lalu, amal soleh yang paling mulia si Allah SWT adalah amar ma'ruf nahil munkar. Kerana kemungkaran ni kalau dah bermaharal jelela, Allah akan turunkan bala. Seperti Allah mengatakan, wasa'a matarul munzirin, alangkah buruknya hujan yang menjadi peringatan, iaitu hujan yang jadi bala. Dan kalau kita baca kenapa hujan diturunkan sehingga jadi bala, bah habis semua, kerana kemungkaran-kemungkaran Allah akan sapu semua, akan dibersihkan semua. Jadi kalau turun bala seperti ini, ya, orang alim ke tak alim ke, orang baik ke orang tak baik, orang jahat, semua akan menimpa kepada mereka. Ya, bala ini sama ada banjir, sama ada kemarau, sama ada penyakit dan seterusnya. Jadi untuk menjadi manusia yang mulia sisi Allah Taala, sebagaimana saya keterangkan juga, amal soleh yang paling soleh di antaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Dan apabila kita mengajak kepada kebaikan, kalau ditakdirkan orang itu melaksanakan, kalau itu berupa perintah yang wajib dilaksanakan, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amala biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang memberi contoh atau mengajak kepada sunnah yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang melakukannya. Tapi sebaliknya, kalau "Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amala biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang menunjukkan sunnah yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Jadi tajuk kita masih tajuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi wajib bagi kita apabila melihat kemungkaran, kita sama-sama menegahnya. Tapi akhir zaman, kalau kita menegah kepada kemungkaran, orang marah kita, bukan marah orang yang buat kemungkaran. Ya, saya dah banyak. Pernah yang paling jelas, saya dengan orang rumah saya bulan Ramadan, budak Melayu depan saya masa nak bayar, kita beli barang, masa nak bayar di depan saya, si perempuan cium sini. Itu kan bukan suaminya. Kalau suaminya, dia tak buat macam tu. Saya tegak, cakap haram ni bulan Ramadan. Jadi si perempuan tu melawan. Makcik yang kat depan dia tu boleh marah lah, biarkanlah dia, katanya. Kenapa awak sibuk-sibuk? Cakap makcik cok ke tengok dia, patut dia sokong kita. Lihat, tapi saya tak peduli. Sebab apa ni perbuatan mungkar bulan Ramadan lagi? Begitu juga kalau kita nampak budak-budak Melayu ni, kalau ramai-ramai di mana, di bus stand dan sebagainya, kan banyak berlaku sekarang. Kalau kita berhenti, kita marah ramai-ramai, besok tak akan berlaku. Sekarang dah mula di Singapura. Saya sekarang balik tengah-tengah malam ni, saya tengok tempat gelap sikit-sikit, mereka duduk, diorang ramai-ramai. Budak Melayu, separuh pakai tekung, tak tahu malu. Mungkin pakai tekung kerana maknya paksa pakai tekung. Pakai tekung bukan kerana imannya. Jadi kalau kita terus biarkan, ini bahaya. Ya, hatta kalau depan saya orang pimpin tangan, saya tanya, suami isteri ke apa? Hatta suami isteri mana boleh pimpin tangan macam tu? Separuh peluk-peluk. Orang, kalau orang kafir tak apa. Saya tanya, orang Islam ke orang kafir? Cakap Islam, tidak boleh buat seperti ini. Nak peluk-peluk-peluk lah di rumah, puas-puas. Tapi di luar dia nak tunjuk, wah dia mesra. Saya ingat depan kita mesra, kat belakang dia selalu bergaduh tu. Jadi kita kena teguh. Dan banyak lagi kemungkaran-kemungkaran yang ada, ya. Kadang-kadang yang sungguh aji pun sama juga, ya. Kalau di Singapura masih ada yang beratur untuk beli nombor. Dia pilih kita. Kalau kita tanya, Pak Haji buat apa kat sini? Kasih makan kuda katanya. Tahu kasih makan kuda? Kan tikam ekor. Dia pilih kita. Jadi perbuatan-perbuatan sebenarnya adalah perbuatan yang sewajarnya kita tegur semampu mungkin. Semampu mungkin. Sebab kalau kita tak tegur, kalau Allah turunkan bala, dia meliputi semua sebagaimana diceritakan ni. Dia tak tegah orang tu bocorkan. Tak tegah bocorkan kapal tu, sebab dia cakap, ini kan bagian aku. Aku bebaslah aku punya. Kalau aku nak air, pergi atas susah. Kalau tumpah-tumpah pun kat atas, menyusahkan orang atas. Maka ni lubangkan. Lubangkan. Tapi bodohnya dia, kalau dia lubangkan, semua akan tenggelam, bukan dia saja. Subhanallah. Ini misal yang Rasulullah SAW contohkan dengan contoh yang mudah dipahami. Okey, kita ambil kandungan hadis. Poin pertama, pemberian perumpamaan atas realita yang terjangkau indera akan sangat membantu memahami pemikiran yang abstrak, lalu menjadikannya sebagai gambaran yang dinamis yang dapat masuk di akal. Ya, ini contoh yang mudah. Kita buat sesuatu, kalau boleh merosakkan orang lain harus tegah. Kalau tidak, kalau tenggelam semua mati. Dia punya apa, pilot dia mati. Siapa yang ada di situ, orang tua, orang muda akan mati. Sebab apa? Kapal akan tenggelam. Poin kedua, siksaan akibat mengabaikan kemungkaran tidak terdampak pada pelakunya sahaja. Artinya, kemungkaran ini akan diturunkan oleh Allah SWT akibatnya bukan sahaja kepada pelakunya, tetapi juga akan terdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Kerana seksaan itu akan ditipukan kepada umum akibat dosa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Jika mereka tidak mahu mengingkari dan mencegah kemungkaran, sebab kebinasaan masyarakat diakibatkan kerana para pelaku kemungkaran dibiarkan hidup di muka bumi ini dengan membuat kerosakan. Contohnya, orang-orang yang homoseks, Allah turunkan bala di antaranya AIDS. Dia kadang-kadang tak nampak dia simptom dia kena AIDS, sedangkan dia kena AIDS. Sedangkan bahayanya kalau suntikan, ya, jarum suntikan dikongsi boleh kena. Pisau cukur tu kita pergi gunting boleh kena. Saya baca kat internet lah, kalau doktor mengatakan seperti itu, orang yang kena AIDS ni kalau berkongsi belus gigi, berkongsi pisau cukur, berkongsi apa dia, jarum suntikan, dia akan kena. Begitu juga isteri mungkin apa tak berdosa, kalau suami dia kena AIDS, dia akan menjangkiti isterinya. Dan kalau dapat anak, menjangkiti anaknya, sedangkan isterinya tidak kena mengena. Jadi sebelum AIDS ni berlaku, tentulah kita beri penjelasan kepada masyarakat bahawa homoseks ni ataupun luti, kaum lut, perbuatan kaum lut dilaknat oleh Allah SWT. Dan di antara bahaya yang diturunkan kepada manusia, penyakit yang sampai sekarang belum ada ubat. AIDS ada ubat, belum ada ubat. Ada ubat tapi mereka belum jumpa. Dan kaum lut, Allah turunkan bala, bumi dilungkupkan. Sebelumnya diturunkan hujan batu, mereka tak berhenti juga, lama-lama Allah telungkupkan, bumi itu ditelungkupkan. Kejadian yang dahsyat ini kerana mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dikatakan kaum Lut. Ya, kaum Lut ni ataupun apa, mencintai laki-laki sama seperti mencintai perempuan. Dan di Eropah sekarang mereka minta supaya mereka dapat kahwin laki-laki dengan laki-laki. Mereka mengatakan negeri kami demokrasi, kami demokrasi, demokrasi suara ramai, kebebasan. Sehingga mereka buat laungan kebebasan seks. Jadi kebebasan seks bagi mereka bukan saja bebas melakukan seks, tapi dikatakan juga kahwin laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, lesbian atau homoseks. Di Eropah mereka perjuangkan. Jika kaum-kaum gay, mereka ada pertubuhan yang kuat. Dan di antara tanda-tandanya, anak-anak kita pun ikut apa dia pakai? Anting-anting. Ataupun perempuan lesbian, dia punya lidah ada, ada apa, anting-anting dalam lidah dia. Sedangkan itu bahaya, sangat bahaya. Mereka buat sendiri. Dalam separuh budak-budak perempuan, lidah dia tu ada anting-anting. Anting-anting apa namanya tu? Apa namanya Cik Munib? Tindik tu, ditindik tu dalamnya tu. Separuh gurau-gurau dengan kawannya ditunjuk. Rupanya kat lidahnya ada apa? Ada benda tu. Itu sangat bahaya. Boleh menjadikan kanser dan sebagainya. Ini semua kita perlu tegar. Ustaz-ustaz perlu tegar. Gunakan media yang ada, sama ada melalui buku, media cetak, melalui akhbar dan sebagainya, ataupun di corong-corong TV, radio, atau di khutbah-khutbah Jumaat. Sebab kalau mereka biarkan, bala yang Allah turunkan menyeluruh. AIDS misalnya, orang tak berdosa kena. Kadang-kadang, ialah sekarang alhamdulillah ada dikawal. Derma darah misalnya, dulu mereka tidak cek darah yang yang diterima oleh penderma. Yang penting darah yang diperlukan. Dan melalui derma darah, kalau orang yang sehat dapat darah orang yang kena AIDS, kita tahu kan, dia akan dapat AIDS. Begitu juga pelacur-pelacur ni yang dah kena AIDS, pelacur-pelacur yang datang sama ada orang Islam atau bukan orang Islam, bila melacur dengan yang kena AIDS, dia kemudian balik rumah, dia bersetubung dengan isterinya, ataupun dia buat hubungan jenis kaum lut dengan apa, dengan sejenisnya, penyakit ini akan merebak. Subhanallah. Kalau dulu siplis, sekarang AIDS dan banyak lagi. Makanya manusia paling mulia di permukaan bumi adalah manusia yang Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum ini ditujukan kepada setiap orang yang beriman. Jadi orang beriman dijadikan oleh Allah Taala sebaik-baik manusia yang dilahirkan. Kenapa? Kerana ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau ingin jadi manusia yang mulia, kita ambil tugas ni. Bukan tugas saya saja. Mengadakan kuliah di antaranya tujuannya adalah amar ma'ruf nahi munkar, tapi tugas semua. Bermula dari rumah, Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kerana kalau tidak dapat balasan di dunia, balasan akhirat akan menunggu, tak boleh lari. Dunia mungkin boleh lari ya. Mungkin satu hari dah jumpa obat untuk mencegah AIDS, lagi banyak orang buat kerja tak senonoh ni. Tapi sekarang masih takut kerana obatnya belum ditemui. Ya, begitu juga dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadikanlah diri kita golongan orang yang mulia. Kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik ummah. Ini Allah mengatakan. Ini suara daripada langit, daripada Allah SWT yang mencipta kita. Kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik ummah. Kenapa jadi khaira ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya yakin semua dah hafal. Ingat ya, ada satu ancaman di Al-Quran. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar-besar kebencian dan kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada orang yang bercakap tapi tak buat. Kalau ayat ini sudah dihafal, bermakna kita sudah bercakap. Bagaimana kita dikatakan bercakap sebab dah hafal? Hafal ayat ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, kalau hafal kita laksanakan perintah Allah. Cuma berkali-kali saya nasihatkan untuk melaksanakan perintah Allah ini, amar ma'ruf nahi munkar, kalau boleh berhujjah. Kalau boleh berhujjah. Yang kita nak tegur ini orang Islam kan? Kalau ditanya kepada orang Islam, rukun iman ada berapa perkara? Mereka akan mengatakan rukun iman ada 6 perkara. Di antara rukun iman adalah percaya pada kitab. Kitab adalah Quran Hadis. Kalau mereka percaya dan beriman dengan Quran Hadis, tentulah bila dibacakan Quran Hadis, mereka tak akan marah. Kalau marah, ini namanya orang fasik atau orang munafik ataupun orang kafir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Tidak ada kewajipan kita. Dan sekiranya kita melaksanakan kewajipan dengan mubin, balagh al-mubin, penyampaian dengan mubin. Mubin itu bayan. Bayan adalah Quran dan Hadis. Ulama-ulama hadis dan ulama tafsir mengatakan maksud bayan di sini, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Mubin bermakna bayan. Bayan bermakna Quran dan Hadis. Jadi tidak ada kewajipan kita untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada kewajipan kita untuk menyampaikan dakwah agar menegak yang munkar, melaksanakan yang ma'ruf, kecuali dengan bayan, dengan Al-Quran, dengan Hadis. Kalau tak ada Quran Hadis, nanti dulu. Terutama yang membahayakan kita. Kalau ada Quran Hadis, ya, bawa Quran Hadis. Walaupun kita tidak menghafal bahasa Arabnya, sepakat ulama-ulama, terutama yang bermahat salaf, tidak semua orang-orang yang dikatakan da'i ini tahu bahasa Arab. Kerana kebanyakan di permukaan bumi bukan orang Arab. Dan orang Arab sendiri pun tak tahu bahasa Arab. Kalau bahasa pasar bolehlah. Tapi dikatakan bahasa baku, bahasa fusha, mereka juga miskin. Kalau bahasa amiyah, itu bahasa mereka. Jadi kalau boleh, kalau tak hafal bahasa Arabnya, kita hafal bahasa Melayunya. Kalau Quran kita katakan surah Al-Baqarah paling-paling. Kalau nak lebih baik lagi, kita katakan ayat berapa. Kalau hadis kita katakan hadis sahih. Hadis sahih. Dan kalau mampu kita katakan Bukhari ke Muslim ke Nasa'i. Kalau ada hadis-hadis yang dulu diketahui hadis katakan hadis da'if, kalau kita tahu bahawa sudah disahihkan oleh ahli hadis seperti Al-Albani, hadis ini telah disahihkan oleh Al-Albani dan seterusnya. InsyaAllah kalau kita berdakwah seperti itu, orang tak boleh tentang kita. Kalau anda beriman, anda tentang apa yang kita sampaikan oleh hadis, anda tidak beriman, anda kafir. Sebab rukun iman adalah 6 perkara di antaranya penjaga kitab. Sedangkan kita dah faham ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bagi orang yang beriman, itu adalah kitab yang kita sampaikan tadi. Tidak boleh raib, tidak boleh ragu. Apalagi tidak percaya. menentang bermakna tidak percaya. Ragu bermakna tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya atau ragu, dia tak akan dapat hidayah. Sebab disyaratkan, hanya orang yang percaya kepada Quran hadis, dia dapat hidayah. Tak percaya tak dapat hidayah. Bermakna kalau dia mentang, bermakna orang tak dapat hidayah. Alakulihal, bila Rasulullah SAW mengatakan, wa ma alaina illal balaghul mubin, tidak ada kewajipan kita, kita cuma menyampaikan, ya kalau orang terima, terima. Kalau tak terima, kita jangan bergaduh dengan dia. Kita jangan ambil hak Allah. Hak Allah memberi hidayah. Hak kita menyampaikan. Jangan pula dia tak terima, kita gaduh dengan dia, kita maki dia, kita, itu bukan urusan dia dan bukan urusan kita. Hidayah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dia, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak dapat memberi hidayah orang yang kau cintai, tetapi yang beri hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila orang tak terima, nak katakan lagi sekali, jangan kecewa, jangan marah, jangan itu, jangan ini. Kalau kita kecewa, juga bukan sifat orang yang beriman. Ayat Allah SWT mengatakan, وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ. Kamu jangan putus asa dengan ujian Allah. Berdakwah ini satu daripada ujian. Kalau kita putus asa bila orang tak terima, bermakna kita tak termasuk orang beriman. Kita termasuk orang kafir. Bahaya ni. Ya, ya, watawasaw bil haq, barakallahu, watawasaw bis sabr. Sampaikanlah dengan hak, yakni dengan Quran hadis dan dengan penuh kesabaran. Dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan satu masa jadi ilmu yang bermanfaat. Kita mati tinggalkan tiga sahabat ya. Yang pertama, ilmu yang manfaat. Apakah ilmu yang manfaat? Ilmu yang manfaat Quran hadis. Kalau kita menyampaikan kepada orang pakai Quran hadis, diamalkan, itu ilmu yang bermanfaat. Kita mati tak ada harta lagi yang kita tinggalkan. Kalau tinggalkan, ilmu manfaat. Ya, kalau ada harta, alhamdulillah, jadi amal jariah. Amal jariah itu terlalu mahal. Tapi untuk dapat meninggalkan ilmu yang manfaat, bercakaplah, sampaikanlah. Hatta kalau kita sampaikan ke keluarga kita, sebab kewajiban kita keluarga dulu. Bila keluarga kita mengamalkan, kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Apabila mati anak Adam, idza matal insanu inqata'a 'amaluhu kullu illa min thalath. Mati anak Adam putus semua kecuali tiga. Pertama, al-'ilmu yuntafa'u bih. Al-'ilmu yuntafa'u bih bukan semasa mengajar antum amalkan, bukan itu saja. Kita dah belajar tempori ilmu qala Allah wa qala ar-rasul. Bila kita sampaikan qala Allah wa qala ar-rasul, bermakna kita sudah menyampaikan ilmu. Kalau orang itu terima, bermakna sudah kita meninggalkan ilmu yang manfaat. Tidak ada ilmu yang manfaat kecuali daripada Quran hadis. Kalau dikatakan yang dikatakan agama. Subhanallah. Jadi kita jangan bosan dan kita jangan jemu untuk menyampaikan apa yang kita faham kepada masyarakat, kerana selamatkanlah masyarakat. Kesian ini mereka. Kadang-kadang orang yang menentang, saya kesian. Kenapa? Kalau dia menentang, apa akibatnya kalau dia mati? Kesian ini mereka. Kesian ini mereka. Orang yang tak pernah mengasihani orang lain, hatinya keras. Jadi kasihani mereka dan tunjukkan mereka apa yang terbaik. Yang terbaik hanya daripada Quran hadis. Kita teruskan poin yang seterusnya. Sesungguhnya, setiap kemungkaran yang dilakukan oleh seorang di masyarakatnya, sebenarnya ia merupakan lubang yang berbahaya dan mengancam keselamatan masyarakat. Sebagaimana lubang yang nak dibocorkan oleh orang yang naik kapal tadi. Faham ya insyaAllah? Katakanlah kita dah sewa kapal. Okey. Tiba-tiba kita mampu yang bawah. Mungkin yang atas mahal. Ya. Yeah. Teorinya di sini nak dapatkan air. Bagaimana dapatkan air? Ia pergi atas. Ciduk daripada air laut. Bagi mereka, buat apa pergi atas? Susah. Kalau bawa air pun nanti kecah-kecah kena. Sebab naik kapal goyang-goyang, mungkin menyusahkan orang di atas, mungkin basah, mungkin tumpah. Apa teori dia? Lubangkan. Ini hak aku apa? Aku duduk kat sini, siapa nak kacau? Kalau dia duduk seorang pun, siapa nak nampak? Tapi akibatnya air itu bukan saja dia dapat, tetapi semua dapat, akhirnya tenggelam. Jadi kalau orang yang tahu bahawa dia nak bocorkan, dia terpaksa bertindak. Kalau tidak, kami, kita semua akan mati, tenggelam. Jadi kalau orang biarkan, itu hak dia. Dia dah sewa kat situ. Itu bukan hak dia, hak kita semua. Jadi di sini satu pelajaran yang Nabi Muhammad SAW ajar kepada kita, kesalahan seseorang yang berupa kesalahan dalam agama ataupun kemungkaran, kalau kita biarkan, dia akan menyebabkan semua menerima akibatnya. Kebebasan seseorang terbatas dengan jaminan hak-hak manusia di sekitarnya dan jaminan keselamatan mereka. Jadi hak bukan 100% hak dia, kalau boleh membahayakan yang lain. Seringkali sebahagian orang melakukan hal-hal yang membahayakan masyarakat kerana dorongan ijtihad yang salah dan niat baik. Niat baik. Ya, contohnya, kalau bid'ah ini dibiarkan, besok bila ramai buat bid'ah, susah kita nak hapuskan bid'ah tu. Makanya bid'ah belum berluasa, kita katakan ini bid'ah, ini haram. Tapi bila berluasa, percayalah, di antara bala yang Allah turunkan kepada masyarakat Islam ini kerana bid'ah, kuncinya bid'ah. Bukan yang anda katakan homoseks, lesbian, zina, bukan. Itu satu daripadanya. Tetapi kalau dibiarkan bid'ah, cuba lihat akhirnya kita tidak tenteram sembahyang di masjid kerana bid'ah-bid'ah ni. Anda boleh tenteram, tak tenteram. Dan akhirnya masjid ini bukan gelanggang untuk dapatkan pahala, tapi gelanggang untuk mengumpulkan dosa. Subhanallah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimah, apapun kejahatan yang kita nampak, kita terpaksa ambil tindakan nahil mungkar, amar ma'ruf dan nahil mungkar. Begitu juga amar ma'ruf nahil mungkar merupakan benteng teraman bagi masyarakat dari muka dan siksa Allah. Jadi kalau ingin membentengi diri kita daripada kemurkaan Allah dan diselamatkan daripada diturunkan berbagai bala, maka ambillah tugas ni. Apa dia? Amar ma'ruf nahil mungkar. Tanggungjawab di masyarakat Muslim bersifat kolektif, yakni keseluruhan wajib bertanggungjawab. Tidak hanya ditanggung oleh seorang sahaja, akan tetapi mereka semua adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas kepimpinannya. Dalam satu hadis Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin ataupun penanggungjawab. Kamu bertanggungjawab terhadap apa di bawah kamu. Ulama mengatakan yang di bawah kami adalah orang jahil, orang yang berilmu diangkat. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu, tidak semestinya titlenya ulama atau ustaz ataupun doktor dan sebagainya. Orang yang berilmu bertanggungjawab terhadap orang yang jahil di bawah. Makanya sampaikan, kata Rasulullah, balighu anni walau ayat apa satu huruf, kerana untuk menyelamatkan yang di bawah. Anak katakan lagi sekali, tanggungjawab kita yang ada ilmu adalah menyelamatkan orang yang jahil. Kesihani mereka yang jahil ni. Kesihani. Kadang-kadang ya, orang kita tengok marah lah kita, geram lah kita. Jangan layan bodoh dia tu. Layan dengan kebaikan. Kami ada pengalaman, orang tu tak suka dengan kita. Kalau ada apa-apa nak ribut pulih dan sebagainya, cuba kita buat baik dengan dia. Lama-lama dia menyesal. Ini baru kejadian. Orang ni paling tak suka dengan kita. Sampai-sampai dia nak report kita, nak buat apa korban tu. Tapi anda datang baik-baik, salam dengan dia, berbual sekejap, lama-lama dia tolong tadi. Dia pegawai tau, dia boleh tangkap kita. Jiran lagi, tanya anak anda tu. Dia tanya dia pemilik tak? Dia cakap tak ada pemilik. Dia tanya dengan anak-anak dengan muka garang dan sebagainya. Jiran anak, kata anak tahu cara bagaimana untuk buat baik dengan dia. Kita pelawa dia. Kita salam dengan dia, kita pelawa. Tadi dia tolong, kita kasi kambing. Dia cakap kambing ni sedap. Dia tahulah dia pegawai bagian ni haiwan kan, dia tahu kambing bagus tak bagus. Dia cakap bo bagus, yang kita makan semalam alhamdulillah, yang kita sembelih semalam walaupun kecil itu mahal tu. Ada orang mengatakan kecilnya kambing, cuba tengok, yang terbaik itulah. Jadi pegawai itu mengatakan, kambing semalam ada tak? Sekarang barrel tengok besar tapi harga murah. Orang tak tahu kambing, anda tahu kan kambing kan? Bo di antara yang terbagus, sedap dagingnya. Jadi orang yang makan semalam ada telefon saya, ustaz dagingnya masak, minyak tak ada, mana ada kolesterol, kita masak sedap. Tapi bagi yang tak faham, kenapa kecil-kecil? Okey, nak besar boleh tapi murah. Tapi risikonya apa? Minyaknya. Dan daging ini tidak sebaik ini. Jadi orang ini, dia marah dengan kita, garang dan sebagainya. Lagipun dia rasa rumah dia kena sekat, pasal apa kereta terlalu banyak parking. Tadi tolong, datang kita kasih kami lagi, tolong. Tolong racik, subhanallah. Kesihani dia. Kenapa dia bertindak seperti itu? Kerana dia jahil. Ini korban ibadah. Bukan kita nak ambil untung, ibadah. Kenapa dia nak ambil tindak seperti itu? Ya, kalau dapat tangkap, mungkin jawatan dia naik. Bagi dia jawatan naik, pangkat dia naik lebih penting daripada jiran. Tetapi kalau kita tahu bagaimana hak jiran, insyaAllah. Jadi kasihani dia. Kita perlu ada sifat kasihan. Bukan nak tolong, kasihan dulu. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Rahmah, sifat kasihan. Selain sayang. Kalau sayang aja tak ada kasihan, satu masa dia tak sayang lagi. Tapi kalau kasihan, sampai bila-bila kita sayang. Betul kan? Kadang-kadang kita sayang dengan satu benda. Tak, kucing misalnya. Tapi kalau kita tak kasihan, lama-lama dia tak sayang, kita sepak. Tapi kalau kita kasihan dia, kita tak akan zalimi dia. Jadi, jangan zalimi mereka dengan dibiarkan mereka hidup dalam kesesatan. Jangan zalimi mereka, mereka terus hidup dalam maksiat. Sampaikanlah apa yang kita ada. Itu pengalaman kami. Jadi perlu ada dalam jiwa kita, kita kasihan dengan mereka itu. Orang-orang bin'ah itu patut kita kasihan. Besok kalau mati di mana dia? Kullu bin'atin dhalala wa kullu dhalalatin finnar. Kalau kita tidak menyelamatkan dia, siapa lagi? Begitu juga dulu, anda masih ingat 84 orang-orang bin'ah ni, orang-orang yang mengaku sunnah tak suka. Sampai tak mau sembahyang kat masjid, betul kan? Kan jangan sembahyang kat masjid orang bin'ah. Saya katakan, kalau kat masjid orang bin'ah, kalau kita tak jumpa mereka, kita tak pergi mereka, kita tak beritahu mereka, bila dia nak jadi sunnah? Dia tak akan datang kepada kita. Dan apa kata Ibn Taymiyah? Melalui hadis-hadis yang ditulis dalam sembahyang di belakang ahli bin'ah, sembahyang dia sembahyang dia tanggung lah. Sembahyang kita tanggung. Dan kita tunjukkan sembahyang sunnah di depan mereka. Dan berikan apa tanya. Dan di situ kita sampaikan dakwah. Gerak-gerak jari ni berapa banyak kita tarik orang? Dia tanya, kenapa awak gerak-gerak jari? Kita tanya dengan dia pula, kenapa awak tak gerak-gerak jari? Dia tanya kita, kenapa awak gerak-gerak jari? Saya tanya pula, kenapa awak tak gerak-gerak jari? Dia tanya, ada dalil ke? Kita bawa dalil. Hafal dalilnya. Yang dalilnya apa dia? Wa'il bin Hujr. Apa katanya? Wa ra'aituhu yuharrikuha wa yad'u biha. Aku benar-benar tengok Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jarinya dan terus berdoa. Artinya sepanjang dia tahiyat sampai dia beri salam, dia gerak-gerakkan jarinya. Apakah hadisnya sahih? Kita katakan hadisnya sahih. Kalau boleh hafal sanadnya, kita ceritakan bagaimana kedudukan hadis ini. Dan bawa lagi satu hadis. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, menggerak-gerakkan jari ini lebih ditakuti oleh syaitan daripada pukulan pakai besi. Jadi orang tu berfikir, besok tanya lagi, besok tanya lagi. Sebab apa? Kalau muskilah di kepala dia selama ni tak ada jawapan, kita bawa Quran, bawa hadis, orang tu senang. Makanya tarik pergi kuliah. Dia tanya, you belajar kat mana? Saya mengajar. Kat mana yang mengajar? Kita katakan tempat ni. Subhanallah. Jadi bertambahnya jamaah salaf, di antaranya adalah dakwah kita pakai, kata orang sekarang apa dia? Body language, ya? Dengan tindakan kita, dengan dakwah bilhal. Contoh, barakallahu minna, contoh. Kita contohkan kepada mereka. Kenapa? Kalau kita ada sifat kasihan kepada mereka. Sebab besok kalau mereka masuk neraka, subhanallah, tak kasihan ke kita? Sedangkan dunia ni kalau kita nampak orang kebakaran, dalam rumah tu ada orang terbakar, didaksa orang tu belum mati, apa kita nak buat? Sebelum-belumnya kita nak selamatkan. Ya Syekh, mereka yang tidak mengenal sunnah, mereka akan neraka. Siapa nak selamatkan kita lah? Dan lihat dalam satu hadis, la ayyahdiyannaka rajulan wahidan khairan min khumrun ni'an. Jika anda dapat beri hidayah satu orang, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kita kebanyakannya sibuk cari duit, betul tak, Ustaz? Asal jumpa, kadang-kadang tanya, Ustaz, anak sibuk. Sibuk apa? Sibuk cari duit. Entah berapa dapatnya. Kadang-kadang tanya, dalam hati anda tak tanya. Entah. Kenapa dia sibuk? Untuk apa dia sibuk? Untuk dunia. Kesian mereka. Sedangkan kata Rasulullah SAW, Bila kita mati semua ikut ke kubur. Betul kan? Anak-anak ikut ke kubur. Kalau ada kereta mewah ikut ke kubur. Seolah-olah kekayaan ikut ke kubur. Tetapi bila dah ditanam, semua tinggal. Yang ada pada dia apa dia? Iman dan amal. Amal soleh. Dan nak katakan amal soleh yang paling tinggi si Allah SWT adalah amal ma'ruf nahi munkar. Sebab amal soleh, amal ma'ruf nahi munkar bukan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan mereka dan menyelamatkan dunia ni. Amal ma'ruf nahi munkar bukan menyelamatkan diri kita saja, tapi menyelamatkan mereka tu yang kita dakwah dan menyelamatkan dunia. Sebab kenapa bala diturunkan? Kerana terlalu banyak maksiat. Allah tidak akan turunkan bala kecuali maksiat bermaharaja di satu kampung tu. Baru diturunkan. Atau satu negeri. Baru diturunkan bala. Jadi, kalau ingin menjadi orang yang meninggalkan ilmu yang manfaat, berdakwahlah pakai Quran dan hadis. Dan Allah marah kepada orang yang menyembunyikan ilmunya. Katamal ilmu mal'un. Katamal ilmu mal'un. Menyembunyikan ilmu dilaknat. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pelajaran pada malam ni memberi banyak kebaikan kepada kita. Begitu juga dibolehkan padanya pembahagian harta tetap seperti tanah, rumah dan lain-lainnya melalui undian, meski dalam hal itu ada yang mendapat bahagian bawah dan bahagian atas. Yang ini undi. Siapa dapat atas-atas lah, siapa dapat bahagian bawah-bawah lah. Seperti yang dimisalkan tadi, yang ingin menaiki kapal. Kemudian penghuni bagian atas berhak untuk mencegah penghuni bagian bawah dari tindakan yang menimbulkan bahaya terhadap harta tetap tersebut. Begitu juga bagi orang-orang yang tinggal di bawah, tidak boleh membuat sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang yang tinggal di bahagian atas. Dan kalau di flat sekarang, yang atas boleh kacau yang bawah. Apa dia? Tumbuk apa? Tumbuk cili. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul kan? Tumbuk cili. Ataupun di atas anak-anak biarkan lompat dari katil, boom ke bawah. Naik lagi, lompat lagi. Bawah tak boleh aman, Syekh. Kita katakan walaupun anta dah beli ke atas, tapi yang bawah juga mungkin demam, mungkin sakit dan sebagainya, boleh jadi mengamuk. Jadi jaga hak jiran kita kena. Tidak beri masalah seorang kamu sebelum kamu mengamankan jiran kamu dengan mulut kamu, dengan perbuatan kamu. Jadi jiran kita yang di atas di bawah. Dulu tidak ada jiran atas, tak ada jiran bawah. Sekarang tak flat. Jiran atas kena jaga, jiran bawah pun kena jaga. Begitu juga kalau jemur kain kan. Orang tu dah kering, tiba-tiba kita tak perah. Itu kena jaga. Banyak yang sampai ke bawah tu apa-apa. Separuh orang tu di mop, dia gosok-gosok, dia ni... Bawah semua kena. Ya Syekh, ini tak patut. Ya, boleh bergaduh. Jadi orang Islam perlu mempunyai tanggungjawab. Dan Allah muliakan orang yang menjaga Islam. Image Islam adalah antum. Image Islam adalah antum. Kalau antum tidak menjaga image Islam, Islam akan terhina kerana antum. Maukah antum Islam terhina? Inna dina indallahi al-Islam. Agama yang paling berisi Allah adalah Islam. Kalau kita tak menjaga Islam, bermakna kita tak menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menjaga agama Allah taala, Islam itu dijaga. Kenapa orang Islam sekarang terhina? Kerana perangainya. Akhirnya orang tak mau masuk Islam. Kalau kita ajak orang masuk Islam, apa agama kau lebih baik daripada kami? Contohnya nak katakan tempoh hari. Kita cerita fake bab air dulu, lepas tu bab najis. Air kencing tu dibincang. Tetapi kalau pergi jamban orang Islam, antar pergi dia punya baunya, jangan apa ni, masjid-masjid tu. Kita nak masuk masjid, subhanallah, belum sampai pintu apa jamban tu, baunya dah keluar. Kenapa? Kadang-kadang pintunya dia punya apa, kunci dah tanggal. Kadang-kadang dah tarik. Antara cerita pasal kebersihan ini semua ada unsur-unsur kebersihan kan, tutup aurat dan sebagainya. Tapi mereka tak berkesan belajar. Kenapa tak berkesan? Mungkin yang pertama mengajar ahli bid'ah, yang kedua belajar niatnya tak ikhlas. Mungkin kan. Jadi anak katakan, Apakah tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita, kita perlu menjaga Islam. Dan kita perlu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Kalau boleh Islam sentiasa di atas, jangan di bawah. Walillahil izza wa lirasulihi wa lil mu'minin. Islam itu adalah kerana kebesaran Allah. Kedua, kebesaran para nabi dan rasul. Dan ketiga, kebesaran kita. Bagaimana kita jadi orang besar? Pelihara Islam. Image Islam tu perlu dijaga. InsyaAllah mudah-mudahan ini dapat dipahami. Bagi orang-orang yang tinggal di bawah, tidak boleh membuat sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang-orang yang tinggal di bahagian atas. Jika mereka tetap melakukan hal tersebut, maka mereka harus melakukan perbaikan terhadap kerosakan tersebut. Tetapi berapa ramai orang yang mampu memperbaiki kerosakan yang sudah dilakukan? Sehingga ada kesan ataupun kata-kata orang Melayu, mungkin boleh sembuh, tetapi bekasnya tidak akan hilang. Paruhnya. Jadi kalau boleh paruh tu jangan ada. Jadi jangan buat hal yang menjadikan orang lain sakit hati. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan, InsyaAllah. Sebelum saya teruskan, saya minta maaf ya kalau yang korban ni ada kekurangan sana, kekurangan sini. InsyaAllah mudah-mudahan tak ada kekurangan. Sama-sama penat, sama-sama tanggung. Alhamdulillah. Teruskan. Soalan tentang solat Id dengan Jumaat. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab solat Id yang jatuh pada hari Jumaat, boleh Ustaz berikan dalil tentang bila kita sudah solat Id, tidak wajib bagi kita untuk solat Jumaat atau Zuhur? Sebab ada Ustaz di Hang kata tidak ada dalil, katakan dikecualikan solat Jumaat, dikecualikan solat Zuhur, walaupun Jumaat tetap gugur. Kita kalau diminta dalil, kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, solat kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Rasulullah sallam berapa kali menghadapi hari raya pada hari Jumaat, sama ada hari raya Aidilfitri atau Aidil Adha. Dan baginda dan para sahabat, apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat, mereka tidak sembahyang Jumaat. Tetapi tidak dilarang sembahyang Jumaat. Pergilah sembahyang Jumaat, terutama yang dekat dengan masjid, pergilah sembahyang Jumaat. Cuma sembahyang Zuhur, ini khilaf. Ustaz-ustaz di Radio Hang kebanyakannya dia mengambil fake daripada anak-anak murid bin Baz. Bin Baz, Uthaymin, Jibrin, Syekh Jibrin, Syekh Salih Fauzan Al-Fauzan dan ramai lagi, mereka mengatakan kalau anda dah sembahyang Jumaat, dah sembahyang raya, Jumaat gugur. Tapi boleh sembahyang Jumaat, tetapi Zuhur tidak gugur. Zuhur tidak gugur. Bermakna Zuhur wajib bagi mereka. Cuma kita mesti ingat, hari raya pengganti Jumaat, Jumaat pengganti Zuhur. Apakah kita boleh sembahyang wajib dua kali, Zuhur dua kali? Tidak boleh. Boleh tak kita boleh sembahyang Jumaat dua kali? Tidak boleh. Antara sembahyang Jumaat tak ada sembahyang Zuhur. Antara sembahyang Zuhur, tak ada Zuhur dua kali. Di antaranya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal sebagai contoh, dia lantik Rasulullah SAW sebagai imam di kampungnya. Tetapi kalau dia pecut dirinya kuda, tak berapa minit sampai ke kampungnya, maka dia senang menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Maka dia sembahyang Rasulullah SAW. Lepas saja sembahyang Rasulullah SAW, maka di sini tak adalah doa panjang-panjang tunggu, tak ada. Dia terus ke pergi kampungnya. Dia jadi imam. Jadi imam sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Tapi bila dia sembahyang, tetap dia sembahyang niat sembahyang sunnah. Tapi di belakang niat sembahyang wajib. Boleh tak imam sembahyang sunnah jadi imam sembahyang wajib? Boleh tak, jadi masalah. Begitu juga yang sembahyang wajib, boleh yang mempunyai sembahyang sunnah. Pernah seorang sahabat datang, dia masbuk. Kata Rasulullah, siapa nak beri sahabat ni pahala? Artinya pahala berjamaah. Maka seorang sahabat bangun, sembahyang. Yang sembahyang yang kedua tu, kenapa dia tak sembahyang wajib? Sedangkan yang menjadi imam dilantik tu untuk beri pahala, dia sembahyang wajib, dia tetap sembahyang sunnah. Jadi ini masalah khilafiyah. Dan saya akan, sebab anak katakan kepada Radio Hang, benda-benda khilafiyah, jawab tetapi bawa semua dalilnya. Makanya Al-Albani mengatakan gugur solatnya. Solat apa? Solat Jumaat dan solat Zuhur. Okey, kalau dikatakan sebab beberapa tahun yang lalu ada orang mengkafirkan anak langsung. Dulu diikut kuliah anak, tapi bila tak senang, diikutlah kuliah ustaz sana. Bila ikut kuliah ustaz sana, diambil hujah untuk mengkafirkan anak. Ustaz Rasul kafir. Kenapa? Tinggalkan sembahyang Zuhur. Dikafirkan ustaz anda dulu ni anda kafirkan sekarang. Sedangkan dulu apa tu salah pendidikan tu? Kami bawa lagi salah. Tapi ada benda-benda yang mereka paksa kita ikut. Mana ustaz ikut murid? Murid kena ikut ustaz lah. Bila ustaz tak ikut murid, murid pun mengamuk tinggalkan. Ajak orang semua tinggalkan ustaz. Bila tak dapat tinggalkan ustaz, anta tak tinggalkan anak, dia cari pada ustaz sana, tengok ustaz Rasul ni kapi. Tinggalkan apa? Hari raya tak sampai Zuhur. Kalau gitu anta kafirkanlah Al-Albani. Berani? Anta kafirkanlah Ali Hasan, Syekh Ali Hasan. Kafirkanlah Syekh Salim Hilali. Kafirkanlah Syekh, dan banyak sejumlah. Jadi masalah khilafiyah, anda katakan Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi pernah tak bergaduh? Imam Syafi'i pernah tak bergaduh dengan Imam Ahmad? Imam Ahmad pernah tak bergaduh dengan Imam Ahmad? Tak pernah. Yang bergaduh anak muridnya. Jadi jangan ambil sikap bodoh yang ada pada anak murid ni untuk menyerang ustaz ataupun antara satu bergaduh. Faham maksudnya? Betul kan? Pernah tak Imam Syafi'i mengkafirkan Imam Nawawi? Imam Ahmad atau antara satu? Tak ada. Mereka aman. Mereka saling menghormati. Tetapi yang jahat, Imam Syafi'i dibelasah oleh siapa? Mengikut mazhab yang lain. Lepas sembahyang maghrib, dia tak senang dengan pendapat Imam Syafi'i. Imam Ahmad tak suruh, tapi dibelasahnya. Ataupun imam yang lain tu, Imam Malik pun tak suruh, dibelasahnya Imam Syafi'i. Sehingga dia tenat, akhirnya bawa meninggal. Jadi siapa yang jahat dan siapa yang bodoh? Yang bodoh tu anak murid. Jadi jangan ambil sikap anak murid, kafirkan ustaz. Kalau ditanya kepada ustaz-ustaz, tanya dengan ustaz murad, apakah ustaz murad akan kafirkan anak? Tadi ustaz murad dengan anak dari semalam. Semalam ustaz murad dengan kami daripada pagi, korban dengan kami. Kami bersatu, korban di rumah anak. Tak ada masalah. Hah, ustaz murad semalam sempat pergi semayang Jumaat. Anda tak pergi semayang Jumaat. Pasal apa? Kalau anda tinggalkan, banyak kerja. Jadi ustaz murad pergi semayang Jumaat. Sebab apa? Ustaz murad tak ada benda, dia dekat, pergilah tak kisah. Anda dengan nak siapkan makan dan sebagainya, okey. Apakah kita semayang Zuhur? Dia nak semayang Zuhur, semayang Zuhur. Tapi ada jamaah yang tak semayang Zuhur, terutama bekas-bekas Muhammadiyah dulu. Mereka dah belajar dengan Muhammadiyah dulu, kemudian fake-nya, jadi tengok Albani dan Aliasan mengatakan tak wajib semayang Zuhur, maka mereka tak semayang Zuhur. Takkan Ustaz Murad nak kafirkan? Ustaz Murad sama kami semalam. Ustaz Murad tahu banyak tak semayang Zuhur. Anda tanya Ustaz Murad, bagaimana pendapat anda? Ini khilaf ya. Ustaz Murad pun tak katakan kapi. Tetapi saya nak boleh mengatakan kapi Ustaz Rasul. Kenapa? Setinggalkan semayang Zuhur. Jadi janganlah anda pilih kawan, buang ustaz. Sekarang banyak saya, dia nak ke jamaah sini, nak belajar, bukan nak jadi anak murid. Cari kawan. Kawan bagus-baguslah dia. Kalau tak bagus, tak bagus. Kawan tinggalkan majlis, dia tinggalkan sama. Kawan tak mau hilang, ustaz hilang tak apa. Nasib apa orang macam ni? Macam mana Abdul Munib? Abdul Munib paling lama dengan anak, daripada Tun Aminah dulu. Tahun 80-an dah sama dengan kami. Sampai sekarang, tahulah perangai-perangai orang ni. Betul kan? Dia paling lama dengan anak. Mungkin fatra dia antaranya. Lagi satu ustaz, tadi ustaz terangkan tentang sahabat. Kemudian ini sahabat. Iya. Sahabat salat sunat. Yang sahabat lagi satu sahabat wajib, iya. Sebab ini pun mereka tibukan isu tentang solat dua jamaah di satu masjid yang telah dilantik. Ini pun mereka perbolehkan tentang hadis. Okey, siapa yang suruh berjamaah? Imam. Siapa imam? Rasulullah. Okey, anda boleh sembahyang jamaah kedua di masjid kalau imam masjid izinkan. Sampai kiamat kami pakai hujah ni. Tapi kalau tidak diizinkan, makanya kalau katakan saya dijemput beri ceramah di mana pun di Malaysia, waktu maghrib ustaz sembahyang, imam tarik anda pegang tangan ke depan. Kata sebab apa? Sembahyang maghrib tak boleh qasar. Nak buat alasan apa? Mungkin isyak qasar di belakang, takut tak faham. Tapi maghrib mana jadi imam? Tapi kalau imam masjid yang dilantik, imam rawatib tak jemput anda, tak ada hak anda. Haram hukumnya. Sampai kiamat haram. Tapi dipanggil tarik tangan lagi, ustaz, kata orang nak ambil berkah, ya jadi imam lah nah. Tapi kalau saja-saja tak boleh. Dan Imam Syafi'i sendiri antara baca sembahyang jamaah kedua di masjid hukumnya haram, kecuali kalau diizinkan oleh imam. Rasulullah SAW menyuruh sahabat. Allah mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Sahabat di surah salam kata Rasulullah SAW, siapakah yang nak menambahkan pahala dia? Walaupun ini khabari ya, tapi seolah suruh, berilah dia pahala kesian. Sebab lihat sifat kesian kita. Maka sahabat membangun kata-kata, aku ya Rasulullah. Jadi sembahyang. Jadi satu sembahyang wajib, satu sembahyang. Ini bukan dalil untuk membolehkan jamaah kedua, Syekh. Tapi berapa ramai orang tidak faham. Oh, boleh jamaah kedua. Mana dalilnya? Tidak boleh. Bagaimana kalau imam yang sudah dilantik oleh pemerintah selesai sembahyang wajib, maka kita tidak boleh mendirikan solat berjamaah kedua. Sendiri-sendiri. Sebab Rasulullah SAW sendiri. Rasulullah SAW sibuk di Madinah. Hadis-hadisnya ana ada muatkan dalam buku ana yang antum boleh dapat di belakang. Sampai di masjid, pada masa itu Abu Bakar jadi imam. Bila tunggu Rasulullah SAW lama, maka biasalah Rasulullah SAW izinkan kalau dah. Sebab kata Rasulullah SAW, as-salatu fi awqatiha. Dalam kamu sembahyang di awal waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahawasanya salat bagi orang mukmin sudah ditentukan waktunya. Jadi Abu Bakar jadi imam. Rasulullah SAW sampai di masjid, semua dah selesai. Rasulullah SAW tak sembahyang di situ. Rasulullah SAW kumpulkan anak bininya di mana? Di rumahnya. Dia sembahyang di rumahnya. Apa salahnya dia sembahyang kat situ dengan kawan, dengan sahabat-sahabat? Dia Rasulullah SAW tak buat. Begitu juga Ibn Mas'ud, hadisnya hadis sahih. Ibn Mas'ud ada urusan. Sampai di masjid, Rasulullah SAW dah selesai solat, dah beri salam, maka diajaknya kawan-kawannya sembahyang kat mana? Di rumah dia. Kalau boleh, apa salahnya? Sembahyang di masjid itu 500 ribu dia punya pahala. Tapi Ibn Mas'ud tetap ajak ke rumahnya. Anas bin Malik, ramai saya. Ramai sahabat-sahabat. Anas dimuatkan dalam buku Anas. Kenapa mereka tak buat jamaah kedua? Kerana Rasulullah SAW larang. Pecahkan jamaah. Lihat, perpecahan tu haram kan? Perpecahan tu haram. Kenapa? Kalau anda buat jamaah kedua, anda sudah pecahkan jamaah yang pertama. Perpecahan haram. Tapi si bodoh-si bodoh tu berpecah suka-suka dia. Ajak orang berpecah lagi. Ya, tak suka dengan Ustaz Murad, ditinggalkan Ustaz Murad, dia cari kesalahan dari A sampai Z. Dicari, jumpalah. Sebab Ustaz Murad bukan maksum. Begitu juga tak suka dengan Ustaz Rasul, dicari kesalahannya. Anda bukan maksum saya. Anda Rasul, Rasul Dahri, bukan Rasulullah. Bila dia jumpa nah, dijaja. Macam mana Monib? Mungkin Monib dengar cerita. Jadi orang-orang yang dah dengar cerita ni dapat sampai ke mana? Ustaz, anak murid Ustaz yang dulu ni begini. Kata nak lupakan. Ini orang yang sudah ditashwish oleh syaitan. Syaitan dah berjaya, tarik dia, kesiani dia. Nasihati. Ana beberapa minggu yang lalu, satu orang tu dicerita. Ya, ana pergi tiram. Tiba-tiba singgah kedai runcit. Rupanya, tauke kedai runcit ni ikut kuliah ana. Ana nak cepat je lambat, kenapa dicerita? Anak murid ustaz ni yang ini, dicerita. Ana dengar aje, orang rumah ada. Salman pun ada, tanya Salman. Nak jadi perawi Salman. Rumah mana ada tu, Mama Rasul tu orang mana? Allahu Akbar. Tapi kalau ana nak jadi orang bodoh, ana serang orang tu. Tapi kenapa nak jadi orang bodoh? Kita berdoa, kesian ni mereka. Kenapa mereka sudah ditashwish oleh syaitan? Itu anak murid ana. Kat sini lama dulu. Bantu kita. Tapi sekarang, siapa jumpa? Jumpa hantar misalnya. Jumpa ini misalnya. Dia cari. Ustaz Rasul begini-begini. Dari A sampai Z dia cerita. Kawan tu yang pakai akal. Ya? Ustaz lebih baik atau anak murid dia cari kesalahan? Mencari kesalahan orang. Menjejak kesalahan orang. Anda mesti ingat. Orang yang disiksa dalam kubur, yang susah datang, dicacaknya apa? Lebah kurma atau ranting. Dia tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kau buat? Mudah-mudahan pelepah ni masih hijau, pelepah ni apa? Berzikir. Dia dapat ketenangan. Kenapa? Dia adalah orang yang membawa adu domba. Dia ajak anda bergaduh dengan anak. Ataupun mencari kesalahan orang supaya orang benci kepada orang tu. Syekh, sanu'adzibuhum marratain. Allah mengatakan akan diazab dua kali. Satu seksa kubur, besok seksa neraka. Bertobatlah orang ni. Bertobatlah. Ini guru anta. Sekarang usah murah jadi mangsa. Ustaz Murad jadi mangsa? Di luar mana? Besok Ustaz Zahir mungkin jadi mangsa. Ya? Bila dia arah Ustaz Murad tak ikut, Ustaz Murad ditinggalkan. Ditinggalkan. Subhanallah. Tinggal satu ustaz tu. Dulu kat Muhammadiyah. Dia cari kesalahan Ustaz Muhammad, ditinggalkan. Bagi satu ustaz. Dia cari kesalahan satu ustaz, ditinggalkan. Duduk kelas sana. Dia arahan. Bila anak tak ikut arahan dia, anta percayalah, anta pergi mana syekh tanya, boleh tak kita ikut cakap anak murid, atau anak murid mesti kita ikut ustaz. Kata syekh tu, kalau anta ikut anak murid, anta sudah jahannam. Anta jahannamkan dia dan jahannamkan diri anta sendiri. Jadi benda yang dia tidak ada benda yang kamu kan? Yang kita tak patut buat. Jadi anak murid kena ikut. Kalau anak murid, kalau guru dah ikut anak murid, habislah. Kita nak bimbing dia, bukan dia bimbing kita. Ini akibatnya. Dan baru-baru ni Ustaz Murad tak mau ikut arahan dia, Ustaz Murad pun ditendang. Ha, cuba tanya Ustaz Murad. Ustaz Murad boleh ceritalah hal ni. Kenapa ya? Kerana dia tidak tahu disiplin ilmu. Dia tak tahu manhaj salaf dalam bertalaki. Manhaj salaf bukan segi akidah saja. Manhaj salaf bukan segi fiqh saja. Manhaj salaf bukan dari segi akhlak saja. Tapi manhaj salaf yang utama sekali bertalaki. Apa itu bertalaki? Belajar. Bagaimana manhaj salaf belajar. Makanya itu pori anda buka kewajipan menuntut ilmu. Kita ambil manhajnya Imam Syafi'i. Imam di antara empat imam yang paling alim, yang diakui oleh dunia adalah Imam Syafi'i. Kenapa jadi orang alim seperti itu? Anda tengok manhajnya. Manhaj dia dalam bertalaki. Bertalaki artinya belajar depan ustaz. Belajar dengan satu ustaz artinya betul bertalaki. Faham insyaAllah? Jadi jaga ni. Dan ditakuti. Bila hadis Rasulullah SAW mengatakan, luhumul ulama masmumah. Daging-daging ulama itu beracun. Beracun. Masmum asalnya racun. Sum dalam bahasa racun. Makanya jangan baca sum. Summa, jangan baca sum. Kalau baca sum, jadi racun. Summa kemudian. Banyak orang lah. Dia punya tajwid tak betul. Summa radadnahu asfala sabil. Summa di situ bukan kemudian. Itu racun tu. Jadi, kata Nabi, daging-daging ulama beracun. Bermakna kalau hantar kacau, hati hantar akan mati. Itu sebab, apa kata Albani? Akan mati hatinya sebelum mati tubuhnya. Akan mati jiwanya. Artinya mati hatinya. Dia dapat ilmu terpantul. Terpantul. Terpantul. Dan kalau dapat ilmu tak sampai ke sini. Kat sini saja macam khawarij. Sebab menentang gurunya. Orang yang menentang ulama tu khawarij. Ya? Kita boleh baca dalam sini. Tauhid Hakimiyah. Guru hantar ditentang atau khawarij. Sebagaimana Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan kepada anak muridnya yang keluar tu khawarij. Orang yang menentang gurunya, kau daripada gurunya khawarij. Anak ahli bid'ah ke? Anak tanya kepada antum, anak ahli bid'ah ke? Okey, kalau anak bukan ahli bid'ah, kenapa keluar? Kenapa tinggalkan antum anak ahli bid'ah? Dengan ahli bid'ah baik pula sekarang dia tu. Jadi anak cerita ni supaya mereka bertobatlah. Pintu tobat masih terbuka. Kita masih ada ruang untuk bertobat. Ya, itu jawabnya. Ikut hawa nafsu syaitan. Jadi anda nasihatkan kepada antum, antum wajib menghormati guru antum. Bukan anak saja, semua guru-guru yang antum sudah pelajari, hatta ahli bid'ah sudah jadi guru antum, antum wajib menghormati dia. Sekurang-kurangnya antum dulu dah dilunakkan kepada agama, betul kan? Ana sekolah Junaid berapa banyak guru? Pernah tak ana sebut salah seorang daripada nama guru ana di Al-Junaid? Syekh, kebanyakan tu bid'ah, sufi semua. Tapi ana tak sebut nama-namanya. Sebab dia sudah lunakkan anak kepada agama, lembutkan anak pada agama paling-paling, sehingga anak terus mengikuti pelajaran agama sampai anak pergi luar negeri. Jadi kita tidak boleh menghina, mencari kesalahan dan memburuk-burukkan guru kita. Takut kata Rasulullah SAW, hati antum dimatikan. Takut hati antum dimatikan. Mati hati tak dapat hidayah. Mati dua. Satu mati fizikal kita ni, satu mati hati. Mati hati itu orang fasik, mungkin orang munafik dan boleh kafir tapi tak perasan, atau orang syirik tapi dia tak perasan bahawa dia sudah membuat satu dosa yang paling besar. Okey, al ulama warasatul anbiya. Kalau nabi yang tak kacau, kalau nabi yang terserang, kalau nabi yang tercari keburukan, bermakna dakwahnya tersekat. Lihat ya, apa kata Ibn Taymiyyah rahimahullah, kalau anda punya 100 anak murid, datang orang fitnahkan anda, 100 orang tinggalkan anda, yang buat fitnah tadi bertanggung jawab terhadap 100 orang tu. Kalau besok orang tu masuk neraka kerana punca anda, sampai dia tak mau belajar, anda besok di akhirat, subhanallah, anda akan tanggung ni semua. Kata Ibn Taymiyyah, kalau seorang guru ada murid 100, tapi anda fitnah guru tu, 100 murid tu tinggalkan. Kalau ditinggalkan terus tak mau belajar, kalau dia masuk neraka, kalau dia buat maksiat, kalau dia buat benda-benda yang mungkar, anda tanggung saya, sebab anda jadi punca. Kecuali kalau anda rawat 100 tu, anda kembali kepada sunnah. Tapi orang macam ni, macam nak rawat, dia nak kita ditinggalkan itu saja, dia mau kelas anak kosong itu saja, malah tambah dia itu saja. Ya kan? Bagi anak, kalau kelas kat anak kosong, anak rehat, alhamdulillah, Allah rehatkan anak, tak ada masalah. Ya kan? Makanya tuan-tuan, saya pun datang bukan nak ramai. Ramai alhamdulillah. Kalau tak ramai tak ada masalah. Sebab kita tahu para nabi ditunjukkan bila suasana sampai Mi'raj, ada nabi yang tak ada pengikut, seorang saja. Nabi spesialis. Spesialis yang Allah utus untuk berdakwah, tapi tak dapat pengikut. Ada yang dua, ada yang tiga. Subhanallah. Jadi bagi anak, dikacau anak, anak takut dia sendiri terancam. Ah, tak ada masalah. Kesiannya anak kepada mereka, maka anak ingatkan, jangan kacau guru antum. Tak mau belajar, duduk di rumah. Tapi untuk memburuk-burukkan, mencari keburukan, ditakuti orang ditinggal kelas, berapa ramai, tetap belum menit, orang tu tinggalkan kelas, sekarang orang tu jadi tak betul. Isap ganja pun ada. Dah bagus duduk kelas kita, didatangi orang tu, dibuat fitnah. Tu yang salafi-salafi tu, yang nama salafi tu, yang ujian di salafi, sampai sekarang fitnah kan anak. Dibuat berapa keset? 5 keset dia. Orang dah ikut kelihatan bagus-bagus, ditibarkan keset tu, difitnahkan. Antara keset ni percuma, supaya orang tinggalkan sana. Yang tinggalkan sekarang pengisap ganja sebaru, subhanallah, ada masuk penjara sebaru, sedangkan ikut kelas kita penuh, alhamdulillah. Tapi asal jumpa orang ni buat fitnah. Ustaz Rasul tu bukan salafi, sedangkan dikenal salafi bila? Siapa yang ajak ke salafi? Puncanya apa tau? Puncanya seperti Maulid katakan, hawa nafsu. Dia nak duduk antara kita, dia nak diangkat, semua nak ke depan, ke depan. Sedangkan dia tak boleh buat kerja. Ingat tak? Monib tahu. Dia tak boleh buat kerja. Dia nak kebas duit aja. Ha. Betul tak Monib? Monib tahulah, itu cerita dululah. Tahun berapa Monib? Tahun 90-an. Kita amanahkan duit dikebas. Akhirnya, entah belum, Ana belum masuk kat Singapura lagi. Pada masa itu, Ana belum mengajar kat Singapura. Ana mengajar di Malaysia saja. Ana berdakwah seluruh Malaysia, tapi belum masuk Singapura lagi. Monib pun kalau datang, dia pergi mana? Pergi ke tempat Ana. Jadi, ya, tinggal kenangan saja. Tanya Monib, dahsyat orang ni. Pergi belajarkan besar 10 tahun. 10 tahun ke 5 tahun. Balik kena tangkap kerana buat tak senonoh. Diantar ke Singapura. Di sini, Ana dapat tahu, orang ni juga fitnahkan anak murid Albani di Mesir. Difitnah. Macam difitnah Ana. Akhirnya jadi apa sekarang? Jadi apa sekarang? Apa dikatakan oleh Allah dan apa dikatakan oleh Rasulullah, Ana katakan kepada antum, doa dan perkataan Rasulullah makbul. Doa dan perkataan Rasulullah makbul. Kata Rasulullah, anta kacau guru anta, hati anta akan mati. Sebab apa? Luhumul ulama masmuma. Anta kena percaya ni. Akhirnya cuba tengok orang yang kacau-kacau gurunya, semua jadi tak senonoh. Separuh jumpa Ana, dia panggil, hey Rasulullah hari. Ana tak kisah. Ada 3-4 orang, hai Rasulullah hari. Dia nak pilih Ana. Salam pun tak. Ana orang kapi ke yang tak pakai hai-hai? Ana orang Islam, Syekh. Tapi yang lain nasib, yang lain tak belasah dia. Kata Ana, jangan Syekh, ini orang Allah dah tahrik. Iya, dia katakan anak kedap. Subhanallah. Anak cerita ni supaya apa? Jadi i'tibar kepada antum. Supaya jadi i'tibar. Antum sekarang ada sikit guru di Singapura. Guru salafi lah. Kalau yang sikit anta hina dah lah, sikit min asratis sa'ah khubidal 'ilm. Dalam kitab Az-Zuhud oleh Ibn Mubarak, di antara tanda-tanda kiamat, ilmu akan ditarik. Bagaimana ilmu ditarik tu? Ulama dimatikan. Ulama tak ada. Yang ada antah matikan dia. Kenapa? Bagaimana cara matikan? Difitnah. Sampai orang tak mau belajar. Ini besok depan Allah Taala akhir zaman kita kekurangan guru. Yang ada di fitnah subhanallah depan Allah Taala, anda takut dah? Anda takut dengan orang macam ni? Jadi dugaan syaitan. Sebab mana murid mengatakan ni hawa nafsu. Ini dugaan syaitan sup, memang betul. Dia lebih percaya kita ada kebenaran. Alhamdulillah. Makanya anda tak kisah. Ya, anda katakan ada nabi yang tak dapat mengikut langsung. Anda bukan nak jadi pengikut. Anda ajak antum kepada salaf. Jadi salaf alhamdulillah. Kalau tak jadi, bukan tugas anda lagi. Jadi sampai di situlah ya, walaupun ini cerita memang tak sedap lah, tetapi satu i'tibar. Ya, insyaAllah. Macam ustaz-ustaz lain pun dakwah mereka yang babanya dah ada di masjid pun dah di apa? Yeah. Dah disekat. Ustaz salaf ni di masjid dan boleh disekat. Betul kan? Ada ustaz-ustaz tak ustaz boleh masuk. Ustaz Yusuf Zafrullah misalnya. Kesian dia. Dahlah dia dah uzur. Kemudian dia sekat. Ya kan? Difitnah. Jadi siapa lagi ustaz yang ada? Jadi inilah kisah yang kami hadapi sepanjang kami. Di antara kisah-kisah yang banyak ni, satu daripada kisahnya bila kami berdakwah. Jadi antum besok kalau berdakwah, antum akan menghadapi benda yang sama. Kerana syaitan lebih ramai daripada manusia. Dan satu manusia dikelilingi oleh tak tahu berapa ribu syaitan. Berbanding dengan satu malaikat. Ya kan? Subhanallah. Jadi kita perlu faham, Allah mengatakan wahadainahun najdain. Kami beri kamu dua jalan. Satu jalan yang dibimbing oleh syaitan dan satu jalan yang dibimbing oleh Ar-Rahman. Yang dibimbing oleh Ar-Rahman adalah patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW dan patuh kepada guru. Sebab ati'ullaha wa ati'ur rasulah uli amri ni kata Ibn Taymiyyah antaranya guru. Sebab guru antum tidak pernah mengajak ke neraka kecuali guru bid'ah. Kami bukan guru bid'ah. Kami guru salaf yang mengajak kepada kebenaran. Okey, ambil soalan yang lain. Dia teruskan. Iya. Yeah. Jadi kalau bagaimana sikap kita kalau sampai kita ke solat biasa dah habis, jadi kita solat sendiri. Jadi ada lagi satu orang awam datang dari belakang kepada kita. Okey, kita tak tahu apakah dia sembahyang wajib atau sembahyang sunnah. Kita terus jadi imam. Tak ada masalah. Tadi bukankah Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat jadi makmum? Kan? Imam. Iya. Yeah. Ini seorang sahabat masbuk. Dia datang ke masjid. Oleh kerana dia sembahyang seorang, sembahyang wajib, maka seorang sahabat disuruh jadi makmum. Bukan seorang sahabat, katanya, siapakah di antara antum yang mau beri dia pahala? Yang ini pahala yang besar. Sebab sembahyang berjamaah 27 kali paling kurang digandakan. Maka sahabat seorang bangun. Kalau tiga orang sahabat pun tak ada masalah. Jadi seorang sahabat bangun, dia ke tepi. Okey. Kenapa dia jadi imam? Ke Rasulullah SAW suruh makmum ikut di tepinya dan dia sembahyang, dia jadi imam langsung. Ya, tapi cuma di sini kalau ikut sunnah bukan tepuk, tak ada sunnah tepuk, cuit pun tak ada. Kalau kena orang melata, dia senang usyuk, dia cuit, dia tepuk, dia boleh bersilat je. Ada pernah tengok orang yang jenis melata, dia tepuk bersilat dia? Kesian. Sampai kaki, mengangkat kaki nak apa, bersilat dengan orang tu. Tapi dia sembahyang. Allah batal sembahyang aku, katanya. Sebab apa dia bersilat? Jadi bagi kita bukan pelan-pelan kita pergi kat tepi dia. Sebab kan? Kata Rasulullah, istauli salat wa taqarabu. Taqarabu, yakni kalau sembahyang tak dekat. Kalau orang dekat, imam tak ke depan walaupun satu inci, dia tetap wa taqarabu. Wa tarasu, lurus. Bukan satu depan, satu belakang, tak ada kalau dua orang. Kecuali kalau ada yang ketiga, baru dia ke belakang. Tepuk tidak ada. Cuma yang boleh ataupun yang dilarang sembahyang berjamaah kedua, berikan yang kedua kalau masjid imamnya dilantik. Bilanya dilantik. Kalau surau tak. Seperti surau-surau kalau kita pergi Malaysia kan, di plus tu ada surau. Kita boleh sembahyang kedua, ketiga berjamaah, tak ada masalah. Tetapi kalau masuk ke dalam, ada kampung, ada masjid, tak boleh je. Kenapa tak boleh? Anak tak tahu apa, macam mana nak jawab. Sebab itulah Rasulullah SAW. Kalau kenapa, Ana tak boleh jawab. Sebab Rasulullah SAW tak pernah menyuruh kita sembahyang kedua, jamak kedua atau ketiga apabila imam selesai. Kalau masjid itu sudah dilantik imamnya, seperti Rasulullah SAW sendiri kan, bila Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bakar untuk jadi imam kalau dia tidak ada di masjid itu, dan bila Bilal dilantik, bila imam dilantik, Bilal memang dilantik, ya, makanya kita tak boleh sembahyang yang kedua. Maka sembahyang sendiri-sendiri. Kenapa? Saya tidak tahu, tak ada jawab. Wallahu a'lam. Kalau imam ni sembahyang dulu, makmum sembahyang dulu. Iya. Ingat ya. Ingat, ini banyak silap. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Fa idza kabbara fakabbaru wa idza qara'a fasitu wa idza raka'a farka'u. Dijadikan imam sebagai ikutan. Bila takbir hendaklah kamu takbir. Bila baca hendaklah kamu senyap. Bila rukuk hendaklah kamu rukuk dan seterusnya. Makanya anda baca semua ahli fikir mengatakan bila imam sembahyang duduk, anda tak boleh berdiri. Tak sembahyang duduk. Katakan dia tiba-tiba dia tak boleh bangun, dia sembahyang duduk, kita sembahyang duduklah. Tapi kalau dari mula dia sembahyang duduk, tak boleh jadi imam dia. Katakan dia memang tak boleh berdiri, dia tak jadi imam, tidak boleh. Tetapi tiba-tiba dia sembahyang rakaat kedua sakit kakinya, tak boleh bangun. Ya, kita sembahyang duduk. Tapi berapa banyak si jahil dia sembahyang berdiri? Tak boleh, Syekh. Tak boleh sama sekali. Atau pergi mazhab mana sekalipun, kita kena ikut imam. Tapi berapa ramai yang memang banyak berlaku imam-imam kita separuh, tiba-tiba kakinya sakit tak boleh bangun. Bangun nak jatuh, bangun nak jatuh. Jadi kita duduk sembahyang dengan mereka. InsyaAllah faham? Jangan macam saudara Fatra itu hari, sebelah tak boleh bangun ditolong. Ah, itu tidak boleh. Kalau sebelah tu tak boleh, tak boleh bangun, dia kena sembahyang duduk. Jangan kita angkat dia, batal sembahyang kita nanti. InsyaAllah Fatra boleh ingat lagi? Ah, ingat dia. Ya. Itu hari ditanya nah, di sebelah dia itu sembahyang tak boleh bangun. Maka dia angkat suruh bangun. Tak payahlah biar sembahyang duduk dia. Kita tak boleh tolong seperti itu. Begitu juga kalau jiran boleh kita bangunkan, bermakna imam pun boleh kita bangunkan lah nanti. Dia pergi imam kita angkat. Jadi tidak boleh. Eh? Biar dia sembahyang duduk. Ustaz, apa yang saya percaya Ustaz, kalau sembahyang tak boleh imam dua kali dalam masjid. Kita ikamah dua kali. Ikamah sekali tu. Iya, ikamah sekali. Kalau macam orang datang lagi sekali, dia ikamah lagi sekali tak boleh. Itu di antaranya. Itu di antaranya. Kita punya sound system mati. Mati. Muslimah tak dengar nanti. Cuba cek di belakang siapa yang jaga bagian sound system. Okey dah. Okey. Kadang-kadang dia terusik di sana. Jadi hatta muslimah. Muslimah pun kalau pergi masjid yang imamnya dilantik, maka muslimah kena sembahyang sendiri-sendiri. Tak ada perbezaan di antara kewajipan bagi muslimin dan muslimah. Ya, beritahu isteri kita kalau ada orang sembahyang jamaah atau mengajak jamaah setelah imam lepas ni, isteri kita tidak boleh. Ya, insyaAllah. Ya, teruskan. Sembahyang id yang dua tu kan. Ya, yeah. Bagi kita masuk masbuk, imam dah baca Fatihah. Ya, yeah. Kita masuk masbuk. Ya, yeah. Kita nak mengulang yang tujuh Fatihah. Tidak, tidak perlu. Ni soalan mungkin banyak yang tak dengar di belakang ni. Saudara Abdul Munir bertanya, kalau kita masbuk, imam dah baca Fatihah, bermakna kita tinggal kalau kat pertama tujuh takbir. Apakah kita kena takbir tak? Terus dengan imam baca. Begitu juga yang rekaan kedua, misalnya kita sampai saja imam dah baca Fatihah, bermakna lima takbir tu, takbir tu Allahu Akbar Allahu Akbar, bermakna kita terlepas, tak perlulah kita takbir. Tidak perlu. Ya, ikut sebagaimana imam yang ada. Kalau orang takbir juga, ini bermakna tak ikut sunnah. Ya, terus kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan tiga orang kakak ipar Ana yang lakukan akikah baru-baru ini sebulan sebelum Hari Raya Haji? Apa jadi pada amalannya? Nombor dua, insyaAllah kakak ipar Ana akan melakukan akikah untuk cucunya yang berumur satu tahun, walaupun suami Ana telah memberitahunya tentang syarat-syarat akikah, yakni untuk anak yang berumur tujuh hari. Tetap beliau mahu melakukan, beliau akan mengundang kami kenduri dengan daging korban tersebut. Apakah boleh kami memberinya sumbangan? Okey. Bab akikah ni, ustaz-ustaz, bila hari raya Idul Adha muncul, korban dan akikah, korban dan akikah. Mereka katakan ustaz mengajak. Ya kan? takkan mujtahid tahu? Takkan Jabatan Agama di Malaysia, Jabatan Agama Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Pening, takkan tak tahu? Kenapa tidak dilarang? Kerana saya akan antum senang. Nabi mana katakan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falan tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Selagi kamu pegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat, tidak akan salah buat selama-lamanya. Apa itu keduanya? Kitaballahi wa sunnata rasulih. Tak katakan tinggalkan MUIS. Tak katakan tinggalkan Jabatan Agama Johor. Tak katakan tinggalkan Jabatan Agama Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, wilayah. Tak. Dan mereka al-insanu makhalul khata'i wa lisan. Ia katakan insan tetap buat silap dan salah. Okey, bagaimana? Famakhtalaftum fihi fahukmuhu ila Allah. Apabila kamu khilaf seperti ini, hukumnya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dan kata Rasulullah, wa in ta'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Di hadis lain, fa in ta'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Jika kamu ni dicakap dengan sahabat panjang umur, kamu pasti akan melihat khilaf yang banyak. Bila khilaf seperti kata Rasulullah, fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdi min ba'di addu 'alayha bin nawazij. Bila muncul khilaf seperti itu kata Rasulullah, dalam engkau kembali kepada sunatku dan sunat khulafa'ir rasyidin, pegang gigit. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawazij. Bukan saja pegang, tapi kena gigit dengan gigi geraham. Gigi geraham gigi taring ke belakang. Itu gigi geraham. Kalau kita gigi geraham yang di belakang, tapi Arab nawajiz daripada taring ke belakang. Kuatnya. Sehingga kalau harimau dapat cengkam dengan gigi taringnya takkan terlepas. Kalau gigi depannya terlepas, taring susah nak terlepas. Kalau terlepas pun koyak. Kuatnya gigi taring dan gigi geraham. Begitu juga kalau kita nak pecahkan sesuatu, jangan pakai gigi depan saja. Patah gigi entah, tapi gigi geraham kuatnya. Pegang dan gigit. Apa dia pegang gigit? Sunnah Rasulullah. Akhir zaman, kata Rasulullah, inilah khilaf. Khilaf seperti ini, bagaimana penjelasannya senang? Minta Quran, minta hadis. Kita ada Quran, kita ada hadis. Okey. Kalau anta nak membatalkan Quran hadis, anta cari untuk memasukkannya. Selagi tidak ada yang memasukkan, tidak ada yang memasukkan, sampai hari kiamat, kita kena pegang dan gigit. Jadi, okey. Anta nak tentang kami, mana Qur'annya, mana hadisnya? Kalau tak ada Qur'an, tak ada hadis, Allah mengatakan, فَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهُ وَرَسُولُ. Apabila timbul khilaf, pergaduhan antara kamu, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Sekarang kami dah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita tak akan sesat, kembali kepada Qur'an dan Rasul. Kita tak akan salah, malah kita kembali kepada kebenaran bila kita kembali pada Sunnah Rasulullah dan Sunnah pada khulafaur rasyidin. Jadi persoalannya apa tadi? Apa urusannya tadi? Apa dia persoalannya tadi? Okey. Tidak ada hadis yang sahih. Malah Imam Nawawi mengatakan hadis mungkar yang akikah selepas hari ketujuh. Tidak ada hadis sahih. Tidak ada hadis sahih yang berakikah selepas hari ketujuh. Malah ada hadisnya mungkar. Apa salahnya minggu depan kita bawa bab akikah ni? Kita belum selesai bab akikah, betul kan? Kita bawa semula. Anak akan cari kertas kerja yang lama. Mungkin anak putus state dapatkan kertas kerja yang tak belum anak masukkan dalam buku. Sehingga imam-imam salah mengatakan, kalau anda dah ada anak dewasa, dah bekerja, anda ambil duitnya untuk akikahkan dia. Akikahkan dia, dia boleh minta duitnya semula. Sebab apa? Tidak ada akikah. Nak akikah hari ketujuh. Kami tegas. Dan banyak orang akikah dan kurban. Ini kerja ustaz-ustaz nak cari apa? Nak cari duit. Dikuatkan lagi. Kalau enggak ustaz rasul, kurban saja. Ustaz tu akikah dan kurban. Anda tahu semalam, tiba-tiba orang tu batalkan. Ada orang mewakilkan, diwakilkan untuk berkurban dengan anak. Kata orang tu ustaz, orang ni minta satu kambing untuk kurban. Anak pun belilah kambing. Untuk dia tambah lagi kambing. Sampai waktu ustaz dia kira ada korban, kata ni korban atau tak? Anak tak buat ni, dibatalkan. Siapa nak ambil kambing tu? Risiko tau. Nasib orang tu boleh kasih balik. Ikutkan tak dia kasih balik. Kalau kasih balik pun kita tetap kena bayar. Jadi Tadi Ustaz Murad pun tahu. Tanya Ustaz Murad, kita kasih balik. Bucinilah. Bagi anak, anak tak boleh anda. Lagipun mana kita dapat untung. Kita buat itu dan ini untuk menolong mereka buat. Buat ibadah. Ustaz, akikah dan korban. Anak cakap tak ada akikah. Yang nak diakikah, bapaknya dah mati. Bapaknya dah mati nak diakikahkan. Jadi anak cakap rumah anak, ini nak akikah, anak tak tahu lah. Tiba-tiba bila anak katakan tidak ada akikah kecuali korban, apa katanya? Ustaz tu ada akikah. Batal dengan anak. Dia pergi ustaz tu. Kata anak pergilah. Kenapa? Bagi ustaz tu, untung dia. Dia untung. Tapi bagi anak bukan itu. Betul kan? Nak cari keuntungan bukan di sini saja. Jangan bisnes dengan agama Allah. Kita nak didik orang kembali kepada sunnah. Kalau nak cari untung, subhanallah. Kalau korban dan akikah, mungkin anak 6-700 boleh dapat. Betul kan? Ramai ustaz, boleh tak saya tumbang akikah? Akikah tak boleh, korban saja. Habis ustaz tu boleh? Ustaz tu boleh? Dibawa, dicerita. Jabatan agama mengatakan boleh. MUIS mengatakan boleh. Apa lagi? Anak katakan, anak, Nabi mengatakan tinggalkan dua. Tak, dia katakan tinggalkan MUIS, tinggalkan jabatan agama. Tak, tak, tak. Sampai kiamat nak pegang hadis ni. Kata Rasulullah, pegang dan gigit. Anak gigit, tak melepas. Apa jadi, jadilah. Istiqamah. Kalau dia tanya, fastaqim kama umirt. Allah mengatakan istiqamahlah sebagaimana diperintahkan. Selagi kita istiqamah kita, walaupun tak berjaya di dunia, di akhirat tetap Allah bersama kita. Tidak mencari keridaan siapa tu? Syekh, kita mencari keridaan Allah. Kalau kita mencari keridaan Allah, besok Allah reda, manusia ni pun reda. Tapi kalau kita mencari keridaan manusia, besok Allah tidak reda, manusia laknat entah. Celaka engkau, kerana ikut engkau, aku binasa sekarang. Kita tak mahu itu. Dan alhamdulillah, walaupun kita tak ikut kehendak mereka, tanya sahabat yang pergi korban. Betul kan? Tanya sahabat-sahabat yang datang. Fatrah pun datang. Di ujung terdua berapa orang. Semua ni ada 5-6 orang datang. Tanya. Penuh. Sampai kita sesat nak berjalan. Kenapa kita nak susah-susah? Atau tak datang sahabat? Atau tanya saudara Hamzah. Penuh. Sampai saudara Hamzah pun tak ada tempat duduk. Lama-lama dia ada pek daging, dia memang ada urusan. Saudara Monik pun ada. Tanya dia. Jadi kita bukan cari duit, tetapi kita cari orang nak ikut sunnah. Nak ikut sunnah, ia bersama kami. Kita boleh jamaah. Kalau nak ikut bid'ah, silakan. Bukan bersama kami. Kami tak mau jamaah yang itu orang beramal tanpa ilmu. Ya. Yeah. Ataupun dia tak mau terima ilmu. Kita bagi ilmu, dia tak mau terima. Egonya besar. Egonya besar. Ya kan? Oh, ustaz aku lebih hebat. Ustaz aku masuk radio. Ha, ustaz aku masuk TV. Ustaz kau masuk mana? InsyaAllah besok masuk syurga. Okey, ambil soalan seterusnya. Tak ada soalan lagi. Kita subjek kedua sebenarnya kita kembali kepada apa? Anda suruh bawa tempoh apa? Korban. Okey. Kalau korban kita ambil bab akikah sedikit. Cuma di belakang ada buku tak? Anda punya buku semalam sahabat minta sangat apa kemarin? Ya, semalam. Ya. Yeah. Dapatkan daripada saudara Nahrawi. Ya. Yeah. Ya, teruskan. Kalau imam tu dijadikan untuk kita mengikuti dia. Kalau kita solat berjamaah subuh di masjid, dia angkat tangan untuk baca kunut. Okey. Kita hanya angkat tangan tanpa baca. Ya. Yeah. Angkat tangan bila imam baca kunut, ada dua syekh kita. Satu Syekh Albani rahimullah. Syekh Albani mengatakan angkat tangan, tapi kita bukan membaca kunut. Ikut imam saja. Angkat tangan. Jadi tak perlulah kita Allahumma hadina fi man hadait ataupun amin. Amin tak payah. Angkat tangan kerana ikut imam angkat tangan. Adapun bacaan-bacaan yang dibaca oleh imam yang hujungnya kita ramai-ramai baca itu juga tidak ada. Amin lagi tidak ada. Kata imam Allahumma hadina fi man hadait kat belakang amin. Wa afina fi man afait amin dan seterusnya. Tak ada ya, jangan amin-amin semua. Ya, jadi kita angkat tangan. Ali Hasan mengatakan ini bid'ah, jangan angkat tangan. Jadi dua-dua betul. Tapi kalau tak angkat tangan, kalau sekarang macam mana sebab kau ditanya? Jadi gaduh nanti. Wahabi dan jadi gaduh nanti. Jadi kita angkat tangan saja masalah. Ini jawapan anda. Sebab kalau angkat tangan anda lebih senang apa dikatakan oleh Albani, bukan taklid kepada Albani, kerana Albani ahli hadis. Dan bila anda tolak anak muridnya, bukan bermakna anda musuh anak muridnya, tak. Dua-dua adalah ulama sunnah, ulama salaf. Jadi kita ambil yang kita yakin. Albani mengatakan angkat, dan dalil Albani mudah, ju'ilal imamu liyu'tamma bi, dijadikan imam itu untuk ikut. Ya, makanya tadi kalau imam sembahyang duduk, kita sembahyang jangan sembahyang berdiri. Ya, teruskan sahabat. Mati. Ustaz tu selepas sebelum salat dia sudah tahu dia buat izah. Ada tak pintu ikut? Sebelum salat? Sebelum salat dia sudah tahu. Ikut. Kena ikut. Kalau anda tak ikut, anda batal lah. Anda mufarakah. Ya, ikut. Kalau imam katakan tertinggal tahiyat awal, dia tak sujud sahwi, atau jangan sujud, jangan sujud sahwi. Sebab ada orang sujud sahwi, ya syekh, entah lebih hebat daripada imam. Tak boleh. Kecuali imam sujud sahwi. Ramai yang syekh. Kadang-kadang ya kita sembang isyak, imam terlupa tahiyat awal. Kita masbuk. Kadang kita masbuk, ustaz. Ya? Kadang kita masbuk solat isyak. Atau masbuk. Imam tak sujud sahwi, ada sujud sahwi. Kenapa? Saya tanya kenapa sujud sahwi? Imam lupa. Imam yang lupa, bukan kau yang lupa. Itu tugas imam. Anda tanya kepada mana pun ulama, anda sujud sahwi, bermakna anda salah santa. Ada mengatakan batal kerana anda tak ikut imam, ataupun anda hilang pahala berjamaah. Jadi tidak boleh sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, ya. Dan kalau imam sujud sahwi, anda tak sujud sahwi juga, anda mufarakah, anda tak dapat pahala berimam. Ya kan? Dalil kami senang. Hajjaj As-Sakafi, seorang yang fasik, jadi imam sembahyang subuh 4 rakaat. Kenapa sahabat tak sujud sahwi? Sedangkan tambah. Kerana dia mabuk lah. Dia sembahyang 4 rakaat, dia tak sujud sahwi. Kalau ikut, dia sembahyang 4 rakaat, bagaimana salah? Kena sujud sahwi. Sujud sahwi setelah beri salam. Setelah beri salam, sahabat tak tanya. Dia tanya kepada Hajjaj, ya Hajjaj, kenapa kau sembahyang 4 rakaat? Apa katanya tengok belakang? Nak tambah lagi ke? Dah 4 rakaat je. Dia tanya nak tambah lagi ke? Dia mabuk, mabuk macam mana? Sedangkan kalau ikut Al-Quran, wala taqrabus salat wa antum sukara, jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Tapi dia orang fasik kan. Tapi oleh kerana dia pemerintah, dia jadi imam, kita kena ikut di belakangnya. Kenapa tak sujud sahwi? Di belakangnya siapa? Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, kibarul ulama. Ibn Abbas khalifatul tafsir, imamu tafsir, liwa'u tafsir. Tapi dia tak sujud sahwi. Tapi mereka sujud sahwi. Ada katakan syekh salah. Dia tengok ini Wahabi, mana boleh ikut dalil Wahabi. Jadi bagi anda ingatkan kepada antum, jangan tambah apa yang imam tambah. Apa yang imam tak tambah, jangan tinggalkan yang imam tak tinggalkan. Kita ikutlah. Begitu juga Al-Walid bin Abdullah, dia pernah jadi imam, dia seorang gubernur, dia sembahyang pada saat subuh, sama kejadian seperti Hajjaj As-Sakafi. Tapi di belakangnya para tabi'in. Tak ada para tabi'in yang menentang, sebab dia sama seperti Hajjaj As-Sakafi. Dia minum, sebab dia seorang yang fasik. Berapa ramai yang dibunuh oleh dia dari kalangan orang-orang beriman? Ulama dibunuh oleh dia. Tapi dia sembahyang pada saat di belakang para tabi'in, syekh, khairun nas. Tapi tak seorang pun bila sembahyang pada saat sujud sahwi. Kita ikut imam, jangan kita tambah. Kalau imam tidak tambah, insyaAllah ni ingat, banyaklah dalil-dalil kalau kita nak ambil di dalam badan. Ya teruskan sahabat. Kalau imam hukum, mula dia bangun, tengah ikut. Ya, kalau tak ikut jadi masalah. Kalau anda tak ikut, asalnya sami Allah liman hamidah berdegap ni, itu bin Bas. Tetapi semasa musim haji, ditanya oleh rakan-rakannya Albani, ya Syekh, anda mengatakan bersedekap sami Allah tu, bersedekap patutnya isbal kan, isbal tinggi ke bawah, anda katakan bid'ah. Tapi engkau sembahyang di belakang bebas, engkau pun bersedekap. Apa ya, mudah-mudahan saudaraku lebih betul. Lihat akhlak ulama' bila tanyakan kepada Albani, ya Syekh, kau mengatakan pada sedekap ini bid'ah, tapi kau sembahyang di belakang bin Bas, kau bersedekap. Apa kata Albani? Mudah-mudahan saudara aku ni, dia katakan bin Bas tu saudara, itu lebih benar. Dia cakap mudah-mudahan, tapi tak katakan benar. Tapi akhlak aja melihat, menghormati ulama. sedangkan dia mujaddid abad ni, tetap katakan sebab dia imam. Tetapi bila bin Bas satu masa dia tahu bahawa ini adalah bidah, maka bin Bas tinggalkan. Bin Bas tinggalkan akhirnya. Tapi mereka tetap pakai macam ni. Ini bidah saja. Eh, tapi kalau imam buat, kalau imam buat, kita kena buat. Seperti tadi angkat tangan. Kunut, bid'ah, kita angkat tangan. Ya? Tapi kalau kita tak perasan imam, katakan kita kesap belakang, kita perasan, atau kita belakang imam, tapi tak nampak imam sebab kita tengok tempat sujud, tak nampak, ya, kita tak payah ikut. Ya, ya, fatrah. Itu imam tidak. Tidak. Lihat, anda kena tengok. Katakan, ana Allahu Akbar, anda pun sedekap. Okey, anda sembahyang, okey? Allahu Akbar, lepas Allahu Akbar ada sedekap. Ya sunnah. Ataupun Allahu Akbar, ya sunnah. Ataupun anda dah letak betul baru Allahu Akbar. Tiga cara. Begitu juga katakan, dia Allahu Akbar sampai sujud. Ataupun dia Allahu Akbar kemudian baru sujud. Semua sunnah. Anda tengok Albani Dalam sifat solat Nabi. Tetapi bagi orang yang jadi imam, kalau boleh dia sujud dulu baru Allahu Akbar. Sebab apa? Kalau dia Allahu Akbar bergerak, yang di belakang dah sujud, dia boleh sujud lagi. Faham insyaAllah? Jadi ada tiga cara. Anda mesti ingat. Pertama, buat dulu. Misalnya senang, katakan ya. Okey, okey. Pasal takbir. Okey. Takbir raya. Kita raya kan hari Jumaat. Jadi lepas kita subuh. Macam lepas subuh. Jadi sebelum kita dengan nak sebab subuh, memang pesan. Jadi kalau dia ada muafian. Lepas kita habis ni sebab subuh, kita tak nak menggunakan takbir. Macam mana? Takbir apa? Takbir. Eh, boleh. Hari tasyrik boleh. Belum kan? Belum. Sebab ini kami pagi kan? Sebelum hari raya, kami pagi, kita kan hari raya Jumaat. Iya. Kami pagi tu. Oh, kami pagi tak boleh lah. Itu je hari Jumaat. Kami pagi tak boleh. Waktu hari Arafah. Hari Arafah, hari Arafah belum hari raya di sini. Takbir raya pada Eid. Eid baru takbir raya. Sebelum Eid tidak boleh. Anda ingat takbir yang intikal. Tak, itu bina, itu bina. Kita yang ikut tinggalkan saja. Hari Khamis, hari Arafah, bukan hari hari raya. Ada lepas zuhur juga, belum hari raya. Subhanallah. Lepas maghrib, Ustaz. Lepas maghrib, ada mengatakan boleh, tapi sebaiknya kita semasa melangkah ke musalla. Musalla. Belah lah. Kenapa anda nak ikut? Kalau anda ikut sama jadi seperti mereka lah. Okey, apa subjek ini tinggal 15 minit, tak cukup. Kita soalan yang tadi sahabat. Ya, teruskan soalan. Soalan tadi berkenaan dengan memberi wang sumbangan tiada kepada kenduri tersebut. Adakah harus kita memberi kenduri sumbangan pada kenduri tersebut di mana daging akikah itu untuk dijamu? Okey, akikah seperti itu bina. Hadis Bukhari mengatakan, lihat hadis Bukhari. La'anallah man awa muhdithan. Hadis Bukhari, Allah melaknat orang yang bekerjasama atau membantu membuat bid'ah. Ulang lagi sekali. Hadis Bukhari, La'anallah laknat man awa muhdithan. Orang yang membantu ataupun bekerjasama dengan pembuat bid'ah. Muhdithan, pembuat bid'ah. Okey. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah atas kebaikan dan takwa dan jangan bertolong-tolong atas dosa dan perbuatan. Ini dosa saja. Kullu bid'atin wa kullu dalalatin. Okey. Bersyubhat dengan orang seperti ini, makanya orang tak senang anak-anak, inilah soalan-soalan yang mereka takut. Betul kan? Anda nak ke masjid. Kalau anak diundang ke masjid, orang tanya, anak jawab semacam. Tak dua macam, tiga macam. Semacamnya sebagaimana mana Quran hadis. Anda tak pakai dua macam tiga macam. Dari dulu sampai sekarang. Anda tengok kat YouTube Kak Fosye yang kawan kita nak masukkan. Dari dulu sampai sekarang, abang buat tanda balik, sampai sekarang jawapan yang sama. Kecuali memang dah masalah itu, kita jumpa hukumnya yang jelas. Syekh kita mengatakan hukumnya ini, yang ini. Baru anda katakan tarik balik. Tapi anda tengok dari dulu, tahlil dari dulu sampai sekarang, ada ulama-ulama kita mengatakan, ulama sunnah katanya, eh sekali-sekali tak apa. Kalau jadi amalan setiap Jumaat tak boleh. Yang kalau dijadikan rutin tidak boleh, sekali-sekali boleh. Nanti minum arak sekali-sekali boleh. Kalau selalu tidak boleh, nanti mabuk. Apakah macam itu? Tak boleh Syekh. Tak boleh tak? Tak boleh. Jadi kalau yang ditanya tadi, apakah kita boleh beri sumbangan? Untuk apa sumbangan tu? Kita, wang yang kita belanjakan, setiap yang dibelanjakan akan ditanya daripada mana dan ke mana. Anda boleh jawab besok. So, ditanya daripada wang anda, anda cari dengan petik peluh. Kemana anda belanjakan? Tolong orang bin'ah. Subhanallah. Anda tahu tak hukumnya? Tahu. Subhanallah. Kalau dah tahu, jangan dibuat. Ya, syubhat. Syubhat. Marah macam mana pun, kalau orang marah kepada kita kerana Allah, besok kita dapat keredaan Allah. Ya? Dan kalau anda nak bantu besok, anda nak katakan itu bid'ah, boleh tak anda katakan itu seperti itu? Anda dah kasih duit. Ini bid'ah, anda kasih duit. Besok dia katakan ini bid'ah. Orang tu marah. Engkau kasih aku duit sehingga aku berjaya buat besar-besaran. Anda katakan bid'ah. Faham maksudnya? Anda datang beri sumbangan. Mungkin dia tahu nanti sumbangan banyak, dia hutang dulu. Buat besar-besaran. Ah, besok kan dapat sumbangan. Ini menggalakkan je. Ha, seperti Maulidur Rasul. Ini menggalakkan. Jangan. Dan kita tegas. Dan kalau boleh kita katakan bahawa hadis-hadis, makanya ana katakan kepada tuan ya, apa ini katakan Rasulullah, khayidun an bil kitab. Kata Rasulullah, ikat ilmu kamu dengan kitab. Khayid, yakni ikat, tambat ilmu kamu dengan kitab. Ikat dan tambat. Kenapa? Besok kalau orang tanya, mana dalilnya? Macam mana Saudara Ja'far? Mana dalilnya? Kita buka. Ini dalilnya. Ya. Kalau pengarangnya yang hari, sebutlah pengarangnya Rasulullah hari. Tapi sablenya siapa? Rasulullah. Ya kan? Kalau tengok pengarangnya, semua elegi kenapa? Tengok Rasulullah hari tak mau. Tapi tengok dalamnya lah. Okey, Bukhari, di Mekah, di Madinah, di Eropah, di Asia, di Afrika, semua sama hadis. Ada beza? Tak beza. Kalau Bukhari, Bukhari. Ayat Quran, surah Al-Baqarah, di mana pun anda pergi, takkan berbeza. Takkan tak sama. Anda takut kepada Allah, dengar qala Allah. Anda takut kepada Allah, dengar qala Rasulullah. Dan anda takut kepada Allah, ati'u ulama. Takkan kepada ulama. Apa yang nasalin? Itulah. Quran, hadis dan kata-kata ulama. Tapi oleh kerana Rasul Dahri datang daripada Australia, tak dipakai. InsyaAllah orang bin'ah walaupun hadis palsu pakai. Yang penting hadis. Tapi kalau Rasul Dahri, kena pastikan dulu. Dah pasti pun tak confident lagi saya. Tak percaya. Dia tanya, ustaz betul tak hadisnya hadis Bukhari? Kena ustaz yang tak suka kita bukan katanya. Dia tanggup tu. Sanggup. Kerana ini bukan Bukhari, sedangkan Bukhari. Cuba lihat ya. Seorang yang sudah ditokohkan bertahun-tahun, ulama istana, kat TV3 Al-Kuliah, di TV3 Al-Kuliah ditanya, ya ustaz, apakah bila satu Zulhijjah kita tak potong kuku, tak potong rambut, ada hujannya? Tak ada hujannya. Ana bila ditanya seperti itu, ana takut. Sebab apa? Hadisnya hadis Muslim. Kita tengok hadis Muslim tu. Ana paling kurang bawa 3 Muslim. Ada nombor lagi. Tapi Syekh ni mengatakan, masuk kat TV3, Al-Kuliah cakap tak ada hujah. Anda tengoklah, sunnah dimatikan. Kata Nabi, satu sunnah dimatikan, satu bid'ah akan hidup. Seorang tokoh yang dihormati, ulama istana, ditokohkan bertahun-tahun, selalu masuk dalam TV, bukan TV3 saja. Tulisannya masuk dalam akhbar, tulisannya masuk dalam banyak majalah dan sebagainya. Ucapannya didengar, tapi itu fatwanya. Subhanallah. Kalau ada dalilnya, anda katakan tak ada, anda kadzab. Makanya kata Rasulullah, sayakunu fi hadhihi al-umma kadzabuna dajjalun. Akan lahir di kalangan umat ini pembohong-pembohong yang seperti dajjal. Kata Rasulullah, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqalahu minan nar." Siapa berbohong kepada aku sekali aja akan ditempatkan di satu bangku bersamanya di api neraka. Allah dan Rasulnya dah siapkan ni. Sekali saja, bukan kadzaba, kadzaba. Hadis ini hadis Muslim. Anda berbohong sekali tak salam, Allah dah sediakan bangku. Besok kat situlah anda duduk. Daripada api neraka. Tapi bila anda katakan, "Syekh, jangan dipotong." "Eh, ulama tu mengatakan, ustaz siapa?" "Ustaz tak masuk TV." "Dia masuk TV." "Ha, ustaz tu ulama istana." "Ana ni dengan antum saja apa ada? Raja je." "Ha. Cuba ambil hadis tu. Hadis Muslim, buku akikah tadi pinjam. Sama-sama kita tengok. Hadisnya hadis Muslim. Sunnah-sunnah akikah. Cuba lihat. Cuba cari buku surat apa? Sunnah akikah. Supaya jangan jadi apa? Jadi fitnah ya. Iya. Yeah. Subhanallah. Sabar dan kita tengok dalilnya. Siapa ada buku ni tengok sendiri. Bukan sunnah akikah, sunnah apa? Korban. Tujuh puluh lima. Okey, lihat 75. Iya. Yeah. Lihat hadis Muslim. Lihat hadis Muslim. Saya baca bahasa Arabnya supaya dalam patok semua dengar. Okey. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ra'aytum hilal dhil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sha'rihi wa adfarihi." Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah bersabda, apabila kamu telah melihat anak bulan Zulhijjah, yakni satu berada bulan Zulhijjah, dan salah seorang dari kamu hendak berkorban, maka hendaklah dia menahan dirinya dari memotong rambutnya dan kukunya. Lihat riwayat Muslim, nombor hadisnya 1977. Hadis dari Ummu Salamah. Okey. Yang kedua, man kana lahu dhibh yadhbahu fa idza ahalla hilalu dhil hijjah fala ya'khudhanna min sha'rihi wa adfarihi hatta yudhhiya. Barang siapa yang telah memiliki binatang sembelihan untuk disembelih, untuk dijadikan binatang kurban, maka apabila masuk bulan Zulhijjah, maka janganlah sekali-kali memotong rambutnya dan kukunya sehingga dia berkorban. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Jilid akan datang, anda akan tulis berapa nombor Muslim, Abu Daud dan dalam bab apa? Dalam bab adhiyah. Dalam bab kurban. Okey, di halaman 77. An Ummi Salamah anna Rasulullah SAW, ini dalam riwayat yang lainnya, dalam jarur yang lain, qala idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sha'rihi wa basharihi shay'a. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, apabila telah masuk 10 dari bulan Zulhijjah, yakni 1 hingga 10 maksudnya, sementara ada di antara kamu yang ingin berkorban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan permukaan kulitnya, yakni bulu adik-adiknya, yakni bulu ketiak, bulu kemaluan, janggut, misai, sedikit pun. Menurut Imam Nawawi, maksud dari larangan tersebut, Imam Nawawi pembesar ulama Syafi'i, dilarang memotong kuku dengan gunting dan sebagainya. Dilarang menggunting, memotong rambut, sama ada membotakkan rambut kepala, yakni mencukur, memendekkan, mencabut, membakar atau selainnya. Termasuk dalam hal ini dilarang memotong bulu ketiak, misai, bulu kemaluan dan bulu yang ada di seluruh badan. 83, lihat syarah Muslim. Syarah Muslim jilid ketiga, belas 138. Datang rumah ana, kita tengok bahasa Arab ni. Ana tak masuk bahasa Arab supaya buku ni jangan tebal, nanti jadi mahal. Jadi tak masuk bahasa Arab, tapi rujukannya di bawah. Apa kata Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Muhtaj, dalam kitab dia Ibn Qudamah mengatakan, sesiapa yang melanggar larangan ini, menggunting rambut dan memotong kuku, hendaklah memohon ampun kepada Allah. Dan apa katanya? Dan ada, tidak ada fidyah baginya. Jadi tidak kerenda, sama ada disengajakan atau terlupa. Dalam Al-Mughni Al-Muhtaj jilid 11-96. Dan di rumah saya buku ni tebal je. Allahu Akbar. Jadi di sini kalau diambil daripada buku Nailul Athar, panjang lagi ceritanya. Seorang ulama, seorang tokoh ulama istana lebih tua daripada umurnya, tentulah dia lebih, tak tahu ada doktor ke, tapi datuk dah ada lah. Dia berkata seperti itu di TV, jadi tonton berapa ribu orang. Allahu Akbar. Tobatlah kawan tu, tobatlah kawan ya. Mudah-mudahan apa yang katakan ni sampai kepadanya. Tobatlah. Ini bukan main, ini agama saya. Ini agama. Maka yang anda takut di sinilah. Allahu Akbar. Ada harinya kan? Apa kita nak langgar? Siapa taat kepada Rasulullah SAW sama seperti taat kepada Allah. Rasulullah mengatakan man ata'ani fakan ata'a Allah. Rasulullah mengatakan man ata'ani fakan ata'a Allah. Siapa taat kepada aku sudah taat kepada Allah. Man asani fakan asallah. Siapa yang maksiat kepada aku, menentang aku, dia menentang Allah. Kullun nas dakhala al-jannah illa man aba. Semua manusia ada hak masuk syurga kecuali yang menentang. Man aba dakhala an-nar. Siapa yang menentang hadis seperti ini dakhala an-nar. Tapi kita jangan hukum dia. Mungkin dia tak jumpa kan? Mungkin dia tidak jumpa. Mungkin dia sibuk dengan tugasnya kat istana itu ini, dia tak terbaca. Kalau boleh jangan dihina dia, kesiani dia, beri dia tahu hadisnya banyak. Pembesar ulama Syafi'i, siapa dia? Imam Nawawi mengatakan itulah. Dan kata Imam Nawawi lagi, kata Imam Nawawi lagi, kenapa tidak dipotong rambut, tidak dipotong kuku? Supaya mengingati ikhwan-ikhwan kita yang sedang berada di Mekah yang tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku. Ya, sebab itu manasik. Dan kalau kita katakan apa itu manasik? Manasik kita di sini antaranya tak potong kuku dan berkorban. Manasik kita di sini adalah tidak potong kuku dan berkorban. Sebab manasik hukumnya wajib bagi yang mampu. Kata Rasulullah, khudu'an ni manasikakum. Jadi berkorban bagi yang mampu itu wajib. Jadi tuan-tuan ada dalil kan? Tapi berapa ramai mengatakan, ustaz, yang cakap itu kan tokoh, bukan calang-calang orang. Tapi ana tak mau dengar cakap dia, ana lebih dengar cakap Rasulullah SAW. Saya rasa sampai di situ, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni mendapat keberkatan daripada Allah SAW, dan mudah-mudahan kita sentiasa diberi ilmu-ilmu yang manfaat. Dan insyaAllah minggu depan kita bawa buku akikah supaya kita dapat menjelaskan lebih lanjut lagi hukum berakikah. Saya sudahi aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم.